dinia itu kalau kita pecah kalimatnya, setidaknya memiliki tiga unsur kalimat. Satu din, dua ia nisbah, dan tiga tak marubah yang menunjuk pada sifat. Saya ulang, satu din, yang kedua ia nisbah, menisbatkan pada sesuatu. Jadi kalau misal, mohon maaf, ada disebutkan nama, setelahnya kemudian ada huruf ya saja, menunjuk pada nisbah, maka ya-nya dikutukkan sebagai pengikut pada namanya. Bisa, saya sebutkan Muhammad, lalu ditambahkan ya di ujungnya, Muhammad ada ya nisbah, maka ini yang dimaksudkan pengikut Muhammad SAW. Dalam hukum misal kebangsaan, Indonesia negara ini, kalau kita ingin merubah kepada pengikutnya, warga negaranya tinggal diganti alifnya menjadi ya nisbah di ujungnya. Ikut kepada bangsanya, ikut kepada hukum negaranya. Indonesia rubah Indonesia. Cepat, gampang. Malaysia itu negaranya. Orang Malaysia yang ikut ke hukum Malaysia namanya apa? Malaysia. Gampang, ganti dengan di ujungnya. Amerika, orangnya apa? Amerika. Filipina, Tunis, masya Allah. Karena itu, dulu para ulama kita, mungkin saya berdiri, kalau mereka belajar ke Arab, kemudian memperkenalkan dengan nama dirinya, itu umumnya mereka tidak mengenalkan dengan namanya langsung. Era mereka besar untuk menyampaikan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Ini buktinya saya masuk Islam dan saya datang ke sini untuk menuduh ajaran Islam. Contoh, saya mau tanya sebentar. Siapa yang pernah tahu yang mengarang kitab hadis paling populer namanya Imam siapa? Bukhari. Bukan Bukhari. Bukan Al-Bukhari. Namanya adalah Imam Muhammad. Bapaknya namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughira, eyang buyutnya Al-Barzizwa. Tinggal di Kecamatan Jogja, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena beliau berasal dari Bukhara, maka beliau ingin dikenalkan. Saya berasal dari Bukhara, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Maka beliau katakan, ana al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Mengarang kitab hadis dikenal dengan apa namanya? Bukan saya al-Bukhari. Namanya kitab al-Jami, as-Sahih, al-Musnad, al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Karena dalam bab panjang maka disingkat dengan Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari bukan nama asli, aslinya adalah Muhammad, asalnya dari Bukhara dikenal dengan al-Bukhari. At-Tirmidzi bukan nama asli, nama aslinya Muhammad, berasal dari tubuh dari Tirmidzi dikenal dengan At-Tirmidzi. Abu Dawud bukan nama asli, nama aslinya Sulaiman, berasal dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis, hafalnya bukan cuma matanya, sanadnya juga hafal, disampaikan sampai kepada Nabi. Sehingga ketika kemudian dibacakan hadis, beliau sampaikan kualitasnya. Kata Syekh Ibnu Qayyim al-Rahimahullah, dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan sisi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya, maka dikenalah dengan nama Abu Daud. Sejak saat itu populer kemudian orang-orang menyebut nama daerahnya. Ada dari Padang, ahli hadis terakhir di muka bumi gelarnya Musnidin ad-Dunya, ahli sanad sedunia. Orangnya tawadhu. Kalau waktu-waktu biasa bu, Pak, itu pakai kaos oblong warna putih, pakai kain sarung, itu membantu orang-orang tawaf dengan memberikan air zam-zam. Tapi Allahu Akbar, tidak banyak orang tahu ternyata yang kasih minum itu, begitu muncul waktu zuhur, kemudian jadi imam, lepas zuhur, tiba-tiba ambil mikrofon, membacakan hadis Nabi SAW sampai saat dia tersambung dengan Nabi, dan tanpa menggunakan kitab sama sekali. Beliau namanya Syekh Yasin, berasal dari Padang, bukan putra Mekah, bukan putra Madinah, itu putra Padang. Orang Allah dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini apa nama daerahnya? Pasir, masya Allah, pasir. pasir, masya Allah. Ustaz Yaul Haq Mukhtar datang nanti, insya Allah. Ya, Masjid Al Haram memperkenalkan saya Yaul Haq Mukhtar Al Pasir. Baik. Ini yang pertama. Tambahkan ya di ujungnya menunjuk pada nisbah pada sesuatu. Kalau yang disebutkan ajaran, awas jadi orang. Kalau yang disebutkan ajaran ini, maka ditambahkan yang nisbah ini untuk mengikutkan kepada ajaran yang dimaksudkan. Bisa. Saya ingin katakan bahwa saya memiliki akhlak yang saya ikuti. Maka kalimat akhlak tutup dengan yang nisbah di ujungnya. Akhlaki, orang yang mengikut kepada akhlak-akhlak yang mulia. Kalau Anda ingin sampaikan di ujungnya, yang mengikutkan bukan hanya ajarannya, tapi ditambahkan dengan sifat-sifat mulianya, maka tambahkan tak merbutah di ujungnya. Bisa. Muhammad, saya pengikut Nabi Muhammad, tambahkan ya nisbah di ujungnya, i Muhammadi. Tapi kalau Anda ingin katakan saya bukan hanya pengikut Nabi Muhammad, tapi saya juga akan ikut sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tambahkan tak di ujungnya setelah ya nisbah, maka kalimatnya berubah menjadi Muhammadiyah. Ada ormas perserikatan didirikan ke Haji Ahmad Dahlan, namanya Perserikatan Muhammadiyah. Maka setiap yang tergabung di dalamnya bukan sekedar ikut organisasinya, dia harus membuktikan diri, akhlaknya harus seperti Nabi, sifatnya ikut sifat-sifat Nabi, dan membuktikan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati. Nah sekarang persoalannya, kita sekarang dihadapkan pada satu tempat yang diberi nama dengan tiga unsur sekaligus. Ada din, ajarannya, ada ya nisbah, dan ada tak sifat di ujungnya. Seakan-akan pada hari ini kita akan bahas, pembahasan kita bukan sekedar membahas orang yang ikut ad-din, tapi juga ingin menyampaikan pesan bagaimana sifat-sifat ad-din itu diterjemahkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan dilekatkan pada setiap pengikutnya. Dikala Bapak Ibu dan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengaku benar-benar pengikut ad-din, paham di sini? Baik. Sekarang kita mulai satu-satu dulu. Waktu saya sangat terbatas, sampai asar kita berhenti. Karena itu kita akan maksimalkan pertemuan kita kali ini dengan membahas secara luas apa makna ad-din, ya nisbah, dan tak yang dimaksudkan sehingga membentuk nama pesantren modern di dunia. Baik, saya tanya sebentar. Din, apa artinya din? Ad-din. Angkat tangan. Agama. Bukan. Ada yang lain? Sudah, jangan terlampau lama. Ini baru jumpa kemarin. Kalau tidak terkatakan Allah. Apa artinya ad-din? Keyakinan? Bukan. Apa lagi? Bukan. Sudah, kalau tidak tahu katakan apa? Ya, malaikat ditanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lam. Sahabat ditanya Allah Rasul dan ini dekat ya Nabi bukan ah, semua tahu. Tapi apa din? Allah a'lam. Bukan Allah a'lam. Ad-din kita biarkan kepada Allah. Ya Allah, apa itu artinya ad-din? Maka turun kemudian ayat ke-19 dari surah 3 Ali Imran. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan. Inna dina inda Allahil Islam. Inna dina, sungguh yang disebut dimaksud din itu inda Allah. Menurut pengertian Allah, yang dimaksudkan oleh Allah bukan maksud manusia biasa. Karena ketika Anda sebutkan din dalam pengertian manusia akan banyak beragam tafsir. Sahabat Nabi ada yang menyebut kepercayaannya dengan din. Penganut Lata mengatakan ini din saya. Penyembah Uzza mengatakan ini din saya. Orang-orang yang lain mengatakan ini din saya. Maka kemudian ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mencoba mengajak Nabi untuk ikut kepada din mereka. Turun Quran surah Al-Kafirun ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Karena itu ketika seorang mengatakan ini din saya, ini agama saya, ini ajaran saya, ini kepercayaan saya, maka turun ketentuan dari Allah, mesti beda din yang saya maksudkan dengan din yang kalian inginkan. Tidak boleh sembarangan setiap orang mengatakan ini din. Tidak boleh sembarangan setiap orang mengatakan saya punya ajaran. Ketika Anda ingin mengatakan kalimat din, maka kalimat yang paling hakiki kembalikan kepada pengertian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, yang dimaksud dengan din dan dibuka dengan huruf inna, harfu taukidin wa nasbin. Ingat, harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukid, huruf yang menegaskan, menguatkan. Dikala Allah sudah menegaskan sesuatu, artinya tidak ada peluang keraguan di dalamnya. Nasbin, sesuatu yang ditancapkan dengan kuat. Dikala saya katakan nasabtu la asa alal ardi, saya tancapkan tongkat ini ke tanah, begitu saya tancapkan dengan kuat kemudian berdiri seperti tegak begini, maka orang Arab mengatakan nasabala asa, telah tegak berdiri dengan kuat. Harfu nasbin wa taukidin, huruf yang menguatkan dan memberikan penegasan sehingga menancap dalam ketentuan hati kita. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, perhatikan terjemah dengan ilmu nahwunya, inna dina, hei, saya tegaskan ya, dan tancapkan pengertian ini dalam jiwa-jiwa kalian. Yang disebut dengan ad-din itu kalimatnya menggunakan ma'rifah, bukan nakirah. Alas kalimatnya menggunakan ma'rifah, ada alif lamnya. Sesuatu yang menggunakan alif lam artinya tidak bebas, punya aturan yang khusus, punya ketentuan yang terbatas. Itu keluar banyak mobil tuh, saya katakan, maaf ya, maaf, orang Inggris mengatakan car, banyak mobil mana saja. Tapi kalau orang Inggris mengatakan the car, yang itu bukan yang lain. Dalam bahasa Arab tambahkan alif lam, sayyarah, mobil mana saja. Tapi kalau saya katakan as-sayyarah, mobil yang itu bukan yang lain. Din bisa diartikan din mana saja, agama apapun, kepercayaan apapun, orang bisa mengatakan din. Tapi ketika menggunakan alif lam di awalnya ad-din, artinya bukan din yang lain yang saya inginkan, ini yang saya maksudkan, dengan aturan tersendiri, dengan ketentuan yang khusus, beda dengan kepercayaan lain yang diagungkan oleh sementara orang. Paham? Awas, hati-hati, hati-hati. Ini seperti sederhana Bapak Ibu sekalian, cuman alif lam saja. Tapi kalau Anda baca Quran dengan penerjemahan yang benar, menggunakan alif lamnya, maka cara kita membaca Al-Quran akan berbeda. Contoh, saya beri contoh sebentar sedikit. Ini kelihatan Bu? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ini luar biasa ya. Hanya di pasir, ibu-ibunya yang belum ditulis sudah kelihatan. Masya Allah, makhluk gaib rupanya di sini. Baik, saya tulis dulu, baru kelihatan. Baik, papan tulisnya nampak Bu? Nampak, kelihatan? Kelihatan, ini kan papan tulis yang saya tanya. Lihat sini. Bapak pernah baca Quran, menemukan kalimat sholat. Ibu baca Quran, menemukan kalimat sholat. Silahkan cek dalam mushaf. Ketika Anda menemukan kalimat sholat, yang maknanya ibadah, bukan doa secara umum, yang maknanya ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu semua kalimat sholat dalam Al-Quran bermakna ibadah, umumnya selalu menggunakan alif lam. Silakan cek kalimat sholat pertama di Quran Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafal nahar. Quran surah ke-17 ayat ke-78, aqimis salata lidulukis syams. Quran surah 29 ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Selalu menggunakan alif lam. As-salah. Menggunakan alif lam, ini yang ingin saya terangkan. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, salat, misal di luar Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, tidak pakai alif lam, maka maknanya nakirah, bebas, umum, tidak ada ketentuan. Jadi kalau bapak nak salat, mau salat, maaf, enggak usah pakai aturan, mau cepat salatnya boleh, mau lambat bebas, mau khusyuk silahkan, mau tidak itu pilihan. Itu kalau tidak menggunakan alif lam. Tapi ketika menggunakan alif lam, itu artinya kalau Anda ingin sholat, maka sholatnya tidak boleh sembarangan. Ini ma'rifah, ada ketentuan bagaimana cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. ada aturan yang tidak bisa dilewati dengan sembarangan. Karena itu pernah ada seorang disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 397. Rawinya bernama sahabat Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama aslinya sahabat Abu Hurairah? Anda angkat tangan, saya beri hadiah 1 juta rupiah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, selesai. Saya cuma minta Anda angkat tangan, bukan saya minta Anda jawab. Anda angkat tangan, saya kasih 1 juta. Kenapa tidak ada yang angkat tangan? Nggak bisa diulang. Baik, Anda jawab, saya kasih 1 juta. Siapa nama asli Abu Hurairah? Oh, ibu, tak bisa jawab, ibu kasih 1 juta ke dunia. Abdurrahman bin Sakhar, bukan? Itu nama Islamnya, bukan nama aslinya. Siapa? La Raisa Jazalah Bu Azhar Haram Ali Allah Habibi, Bagal Khair, Zaya. Siapa? Santri mana santri? Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Memang enggak tahu saya dari belakang. Baik, nama aslinya Abu Syams. Abu Syams. Beliau kemudian hidup di kisaran Persia dalam hukum Majusi. Tidak puas dengan itu, pindah kemudian ganti ke Kristen. Makin bingung mendengar ada seorang Nabi di Madinah. Datang kemudian ke Madinah, mendengar dan melihat Nabi, baru akhlaknya dilihat, kalimat-kalimatnya didengar, langsung memutuskan masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Itu berlangsung tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Karena namanya Abu Syams, Abun Hamba, Syams Matahari. Hamba Matahari, maka diganti pada saat itu dengan yang lebih baik. Apa namanya? Abdurrahman. Bapaknya disebut dengan Sakhar, maka dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini punya keteladanan. Karena merasa terlambat belajar Islamnya, ini yang bisa kita ambil nih. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu hadis, baca hadis, jangan langsung ke matannya. Coba lihat siapa yang meriwayatkan hadisnya. Karena setiap Anda belajar tentang periwayatnya, Anda akan temukan kisah-kisah inspiratif di dalamnya. Abdurrahman ini merasa saya terlambat belajar. Saya ketinggalan dari Abu Bakar, jauh dari Uthman, ketinggalan dari Umar, tertinggal oleh Ali yang lebih muda dibandingkan dengan saya. Saya ingin nyusul mereka. Nah, ini cara berpikirnya. Kalau Anda baru terpikir untuk berubah, sekarang saya hijrah, sekarang saya ingin belajar. Dulu jauh dari masjid, dulu jarang baca Quran, Anda ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Maka cara berpikirnya, ikuti sahabat Abdurrahman. Saya harus menyusul teman-teman saya yang sudah duluan. Kalau dia baca Quran sehari 1 jam, saya 3 jam saya baca, supaya kemampuan saya bisa sama dengan mereka. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di matisnya Nabi, maka sahabat Abdurrahman bin Sakhar menunggu langsung di depan pintu rumah Nabi. Beliau berpikir, kalau menunggu di tempat Nabi untuk mengajarkan ta'limnya, maka saya hanya akan mendapatkan ilmu dari ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya menunggu depan pintu rumahnya, maka saya akan tahu bagaimana cara Nabi keluar dari rumahnya. Cara jalannya Nabi, cara nengoknya Nabi, cara menyapanya Nabi. Maka itu tidak heran, 3 tahun tinggal dengan Nabi, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena sisa hidupnya dihabiskan untuk belajar dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7000 hadis dikuasai. Satu. Jadi kalau Bapak Ibu ini konsentrasi belajarnya, adik-adik di pesantren bisa fokus belajarnya, apa yang bisa dicapai oleh orang lain 30 tahun, Anda bisa selesaikan dalam 3 tahun. Anda menghafal Quran dalam 3 tahun. Kalau Anda serius, 3 bulan bisa selesai. Kami sekarang ada gerakan menghafal Quran. Lihat anak-anak, Pak Ibu, Masya Allah. Anak-anak kita tuh ada yang hafal 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Ada yang bahkan pelatihan sampai 30 hari hafal Quran. Anda bayangkan. Jadi kalau kita bisa serius seperti Abdurrahman, sesuatu yang panjang kita bisa dekatkan. Jangan-jangan besok-besok padang panjang bisa jadi padang dekat tuh. Ya. Balikan kembali, lihat sini. Abdurrahman, ini keteladanan pertama. Jadi kalau Anda merasa terlambat, susul orang lain yang telah duluan dibandingkan kita. 2, Abdurrahman itu tidak pernah menunda untuk mengamalkan apa yang disampaikan Nabi. Kata Nabi, Allah menyukai orang-orang yang tersenyum, maka beliau akan senyum. Kata Nabi, Allah menyukai orang-orang yang tepat waktu menunaikan salat, maka beliau akan tepat waktu menunaikan salat. Maka Nabi kemudian menyampaikan satu kalimat bahwa Allah mencintai orang-orang yang mencintai makhluk di sekitarnya. Hewankah itu, tumbuhankah itu, atau bahkan manusia dalam kehidupan. Pulang dari ta'ini Nabi, di jalan menemukan seekor anak kucing kecil. Anak kucing dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada kucing rumahan, ada kucing liar. Kucing rumahan, orang Arab menyebutnya dengan kitten, kof dengan to, kitten. Diserap oleh orang Inggris dengan cat namanya. Kalau dia makin lembut disebut dengan kitty. Maka muncullah kemudian kalimat Hello Kitty. Kucing rumahan bisa jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Nah, itu kitty. Dari bahasa Arab, kitten. Tapi kalau kucingnya kucing liar, bukan kucing biasa, maka kalimatnya berubah jadi Wurratun, hak besar, rakta. Anaknya jadikan ism tasghir, tambah ya kecil sebelum kemudian huruf terakhirnya. Huratun, ra'nya double, di antara dua ra' itu tambahkan kemudian ya-nya di dalamnya. Hurairah, bentuk fu'ailun. Hurairah, anak kucing kecil. Pulang dari majlis Nabi, menemukan anak kucing kecil. Kata Nabi, sayangi makhluk Allah, baik hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Ditemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya mengeong-ngeong. Maka dibawalah anak kucing kecil ini, dirawat oleh beliau. Malam-malam kedinginan diselimuti, lapar disuapi, berangkat tidak ditinggalkan, dimasukkan ke dalam jubahnya. Sampai kemudian di perjalanan satu masa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kucing kecilnya keluar dari jubahnya mengeong-ngeong. Kata Nabi, "Anta Abu Hurairah." Kamu bapaknya anak kucing kecil. Karena kamu merawat anak kucing itu seperti seorang ayah merawat anaknya. Hampir tidak ada di zaman itu ada orang yang menyelimuti anak kucing, menyuapi anak kucing, membelai anak kucing. Bahkan mungkin kekinian sulit ditemukan seperti itu. Saya tanya bapak, ada yang rapat bawa anak kucing? Ada yang ke kantor bawa anak kucing? Ah, maka sulit ditemukan Abu Hurairah di masa kekinian. Ibu masih ada peluang Ummu Hurairah. Ya, silakan ibu masak bawa anak kucing ya. Ke pengajian bawa anak kucing, maka ibu dikenal dengan Ummu Hurairah. Baik, hadisnya dari Abu Hurairah yang jawab perempuan ya dapat setengahnya, 500 ribu, insyaallah ya, tolong dicatat, nanti insyaallah kami berikan. Lihat sini, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 397. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Fadakhala ila al-masjid nabawi, dia masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambi nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabi fi nahyatin ukhra min al-masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di sampingnya. Kalau saya ilustrasikan, misal ini Khalad salat di sini, Nabi di sisi yang sana. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai dia salatnya ke kanan dan ke kiri salam, Assalamualaikum. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi faqala assalamu alaik ya Rasulullah. Maka dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alaik ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. Saya baru bicara tentang alif lam. Wa alaika assalam wa rahmatullah wa barakatuh, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Wa alaika assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kata Nabi, kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Anda bayangkan. Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi, selesai salat mendatangi Nabi, kata Nabi, balik lagi salat karena kamu belum salat. Fa ada salatahu talata marat, maka dia mengulang salatnya bahkan sampai 3 kali. Ketika mendatangi Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat serupa. Kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, hamba ini belum tahu bagaimana salat yang terbaik yang engkau katakan tadi. Yang bisanya cuma begini. Saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka kata Nabi, idza qumta ila sholah ada alif lamnya. Kalau kamu ingin menunaikan sholat sesuai dengan aturannya, kalau kamu ingin menunaikan sholat dengan benar, awas hati-hati. Lihat kalimatnya. Idza qumta ila sholah asbighul wudhu thumma istaqbil al qiblah. Ini diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholat dari takbir sampai dengan salam. Yang ingin saya katakan, di ujung hadisnya Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Maka setelah Nabi ajarkan seperti itu, Nabi sampaikan sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Itulah fungsi alif lam. Di dalam Al-Quran kalimat din menggunakan alif lam seakan-akan Allah ingin menyampaikan, saya tidak ingin ada orang-orang yang mengatakan saya ikut ad-din tapi dia punya aturan sendiri. Saya tidak ingin ada orang-orang mengatakan saya memeluk ad-din tapi dia bebas melakukan hal yang dilanggar dalam ketentuan ad-din ini. Maka ketika Allah katakan inna dina indallahil islam, yang dimaksud din itu adalah Islam, maka kalimat Islam di sini punya aturan-aturan yang tidak boleh bebas sembarangan orang melanggarnya. Jadi kalau bapak ibu katakan saya pemeluk Islam, saya orang Islam, saya Muslim, maka secara tidak langsung Anda mengatakan saya pemeluk ad-din, karena Allah mengatakan inna dina indallahil islam. Ad-din, perhatikan persamaannya. Ad-din sama dengan Islam. Di sini ad-din sama dengan Islam. Jadi kalau saya tanya apa yang disebut dengan ad-din? Islam. Bukan agama biasa, bukan kepercayaan biasa, bukan ajaran biasa, tapi Allah langsung mendefinisikan yang dimaksud dengan ad-din itu adalah Islam. Catat satu. Jadi ketika pesantren ini diberi nama dengan diniyah, kita keluarkan kalimat dinnya sebelum ada ya nisbah dengan tak sifatnya, maka kita ingin sampaikan bahwa di pesantren ini bukan diajarkan ajaran-ajaran biasa. Di pesantren ini bukan disampaikan ajaran agama biasa, tapi di pesantren ini akan diajarkan nilai-nilai keislaman yang dengan Islam itu insyaallah didesain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu nanti. Masih ingat, kalau setelah tadi din ada ya di ujungnya, dini, ya-nya apa fungsinya? Nisbah. Apa fungsi nisbahnya? Maknanya nisbah apa? Mengikuti, pengikut. Jadi kalau saya katakan dini berarti ikut kepada ad-din. Muhammadi ikut kepada Nabi Muhammad. Ketika Anda katakan dini ikut kepada ad-din, mematuhi ad-din, melaksanakan ad-din. Sekarang saya tanya lagi, apa yang disebut dengan ad-din? Islam. Maka kita buat persamaan baru. Yang dimaksud dengan dini ikut kepada ad-din, ya ikut ketentuan dalam Islam, mengikuti semua ajaran-ajaran Islam. Sekarang saya tanya pada bapak ibu sekalian, apa yang disebut dengan Islam? Boleh angkat tangan. Yang angkat tangan saya doakan masuk surga. Baik. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Surganya surga Firdaus bersama Nabi. Insyaallah. Siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Ah, siapa yang dosanya sedikit? Agak banyak. Yang dosanya banyak? Oh, masyaallah. Banyak dosa ingin ke surga. Bagaimana cara ini kita lihat. Ah, Nabi Adam saja ya punya kesalahan sedikit. Makan buah khaldi kemudian keluar dari surga. Nah, kita ini mengatakan banyak dosa pengen masuk. Sekarang kita lihat bagaimana cara memasukinya. Pelan-pelan, lihat sini. Apa yang disebut dengan Islam? Al-Qur'an menyampaikan. Bagus. Apa yang disebut dengan Islam? An Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا محمد صلى الله عليه وسلم tolong sampaikan kepadaku apa itu Islam. Pelan-pelan. Maka dijawab oleh Nabi, saya agak cepat, al-ikhlasatu an tashhada an la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah. Dua, watu qimas. Tiga, watu tiz. Empat, watu suma. Lima, watu hujjal baita ini istata'ta ilaihi. Baik, itulah Islam. Jika orang katakan dini syaratnya bisa dikatakan pengikut Islam yang pokok, kata Nabi, dilihat dari lima hal yang paling utama. Satu, dia antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat itu artinya bukan hanya mengucapkan. Kalau cuma mengucapkan, anak kecil usia 5 tahun pun bisa mengucapkan. Anak kecil bisa bicara 3 tahun bisa mengucapkan. Tapi syahadat bukan sekedar mengucapkan. Awas hati-hati. Meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, mengarahkan dengan anggota tubuhnya, dan komitmen menjaga komitmen kalimat-kalimatnya. Antasyhada an la ilaha illallah, dia berkomitmen dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perilakunya bahwa dia menetapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Hati-hati. Kalimat Allah dalam bahasa Al-Quran tidak disebutkan kecuali menuju pada dua hal. Satu, Allah tidak disebutkan kecuali menunjuk pada satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, yang tidak ada selainnya. Di kitab mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak boleh lisan mengatakan ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu. Saya adalah Allah ya Musa. Apakah selesai sampai itu? Tidak. Teruskan kalimatnya. La ilaha illa ana. Kalau kamu mengakui saya Allah, maka tidak boleh menyebut ada Tuhan lain selain Allah. Nah, sekarang saya buat persamaan. Lihat. Ini agak susah tapi saya coba mudahkan. Apa artinya din? Islam. Tanda Islam yang pertama ada apa? Syahadat. Syahadat itu Tuhannya siapa? Allah. Di sini saya naikkan ke atas, ad-din sama dengan Islam. Ciri Islam bersyahadat. Syahadat pertamanya Allah. Di ketika Allah mengatakan tak ada Tuhan selain Allah, maka lisan kita harus mengatakan tidak ada yang dipertahankan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya ad-din, maka Anda hanya boleh mengatakan ad-din itu hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Anda mengatakan Tuhan saya Allah, maka otomatis lisan Anda tidak boleh berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan ada agama lain selain Islam. Ketika lisan Anda mengatakan hanya Allah Tuhan saya. Kalau lisan orang tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah atau Tuhannya bukan Allah, silakan saja. Dia boleh katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kalau dia tidak mengatakan la ilaha illallah, silakan saja. Kalau dia tidak mengatakan, maaf, tidak ada Tuhan selain Allah, silakan dia katakan ini benar, itu benar, semua benar, bebas. Tapi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, maka komitmen Anda tidak ada Tuhan selain Allah, Allah hanya satu dan agama itu hanya Islam. Ketika lisan Anda mengatakan la ilaha illallah, maka aneh kalau ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Maka ini menunjukkan ada yang salah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu silakan Bapak Ibu cek, ketika Allah memperkenalkan namanya dalam Al-Quran, maka Allah memberikan sifat yang dengan sifat itu menjadi mukjizat dalam lafadznya. Saya buktikan ya. Allah satu-satunya Tuhan atau ada yang lain? Satu-satunya Tuhan. Ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Ada yang kedua? Ada yang ketiga? Baik. Kalau suami boleh istri yang kedua? Boleh. Kenapa ibu yang jawab? Boleh yang ketiga? Tidak. Baik. Kalau Allah ada yang kedua? Ada yang ketiga? Berarti hanya? Dalam bahasa Arab, kalau hanya satu tidak boleh ada dua, namanya Ahad. Kalau satu masih ada dua, namanya Wahid. Bisa ada Isnin, bisa ada Thalathah. Tapi kalau sudah Ahad, maka tidak pernah ada yang kedua, apalagi bercabang pada tiga dan seterusnya. Maka perhatikan kalimat ini. Qul huwallahu. Lihat sini. Orang-orang kafir Quraisy bertanya, "Ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu? Kok di setiap disebutkan Rabb, Rabb, Rabb, Rabb?" Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" "Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb." "Siapa Tuhanmu?" "Qul a'udzu bin nas, Rabb." Maka kata orang-orang Quraisy, "Kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, namanya Uzza, namanya Manat. Siapa nama Rabb kamu itu?" Turun Quran surah kemudian ke 112. Dikatakan, "Qul," katakan Muhammad, "Huwa," yang dimaksud Rabb itu Allah. Dan ahad, sifatnya ahad, bukan hanya sifat ketuhanannya. Semua lafaz yang membentuk huruf Allah semuanya menunjuk pada satu yang sama. Perhatikan sini. Alhamdulillah. Ikuti saya. Allahumma sayyidan nafi'an. Baik, semoga bila pun Allah turunkan hujan memberi manfaat untuk kita semua. Saya berikan anda kabar gembira. Lihat sini. Saya berikan anda kabar gembira. Hadis riwayat At-Tirmidzi dikuatkan di Ibnu Majah. Di Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Nabi menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajdihataha ridan bi talabil ilmi." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, dia berangkat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun cuma sedikit, satu ayat, satu hadis, maka dengan keberangkatannya itu dicatatkan langsung oleh Allah. Kata Nabi, setiap langkahnya akan dituliskan untuk meringankan langkahnya ke surga. Saya katakan kepada anda, lihat baik-baik, lihat baik-baik, tidak mudah memasuki surga. Saya tidak mengenal anda pada umumnya. Pertanyaan saya, kenapa anda bisa ringan langkahnya ke sini? Di antara sekian amalan, ada amalan anda datang ke majlis ilmu. Kata Nabi, setiap langkahnya dituliskan untuk meringankan ke surga. Bahkan disebutkan di Quran surah ke-4 ayat ke-100. Dikuatkan di Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau anda wafat dalam pertengahan belajar menuntut ilmu, wafat anda dalam keadaan syahid syuhada. Saya mau tanya pada anda, apakah mau masuk surga ditukar dengan hujan? Mau kehujanan atau kehilangan surga? Mau kehujanan atau kehilangan surga? Pilih mana? Masuk surga atau kena hujan? Masuk surga. Pilih mana? Pilih mana? Masuk surga kena hujan atau tidak kena hujan tidak masuk surga? Masya Allah. Ayo keluar semua biar kena hujan. Kenapa tidak pilih yang ketiga? Tidak kena hujan masuk surga. Ah, sekarang lihat sini. Maksud saya, ya kita teruskan, semoga ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun nanti saya harus keluar, saya sampaikan di luar supaya Bapak Ibu masuk, tidak ada masalah. Karena saya memilih untuk mendapatkan keberkahan pada kesempatan siang kali ini. Lihat sini, Allah, Qul huwallahu. Perhatikan, ini barangkali ilmu baru, tidak banyak disampaikan sebelumnya. Cuma sifat Tuhannya yang tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalimat ini, Allah, ini kalimat baru yang diperkenalkan langsung oleh Allah. Kalimatnya pun kalau dihapus satu-satu, kata Allah, itu hanya akan menunjuk pada satu zat yang sama. Saya hapus Allah, saya hapus hamzah wasalnya. Begitu dihapus begini, baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, masih menunjuk pada satu zat yang sama, ahad. Saya hilangkan satu lam, lamnya hilang. Lahu mulkus samawati wal ar, masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hilangkan lamnya, baca hu, hu singkatan dari huwa. Tahu dari mana singkatan? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau anda wakaf pada kalimat huwa, Allahu la ilaha illa hu, wa-nya enggak dibaca. Hu singkatan dari huwa. Anda tanya, siapa itu huwa? Balikan ke al-ikhlas. Qul, katakan Muhammad, huwa Allah. Yang dimaksud dengan huwa Allah. Kita hilangkan haknya. Lihat sini, hak. Apa yang terlihat? Tidak ada. Tidak terlihat artinya ghaib. Maka Allah disebut dengan al-ghaib dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil kalimatnya menunjuk pada satu zat yang sama, walaupun setiap hurufnya dihilangkan. Allah, Ini yang membedakan nama Tuhan yang benar dengan yang lain yang dipertuhankan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan masukkan nama-nama yang dipertuhankan, hilangkan setiap kalimatnya, maka tidak akan pernah menunjuk kepada sesuatu yang sama. Adi, A-nya dihilangkan jadi apa? Hujan. N-nya dihilangkan jadi apa? Huja. A-nya dihilangkan jadi apa? J-nya dihilangkan jadi apa? Hu. Baik, Hu. U-nya dihilangkan jadi apa? Ha. Saya tanya, punya makna yang sama dengan yang pertama? Tidak. Maka kalau ini bukan nama yang diberikan oleh Allah, mustahil bisa mendapatkan makna yang sama. Jadi maaf ya, maaf, tidak boleh ada nih pesan modern dininya tulisannya mengatakan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Tidak boleh ada alumni dininya mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Ingat, kita ini bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita menghormati kepercayaan yang lain. Ya, awas, dalam hubungan kenegaraan, hormati yang beda keyakinan, jangan disakiti, kita saling bertoleransi, tapi lisan kita dijaga untuk tidak mengatakan ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Allahu Akbar. Silakan menyesuaikan, kalau ada yang mau masuk silakan. Di sini juga boleh kalau ingin merapat, yang ikhwan boleh ke sini, yang kena hujan boleh menyesuaikan, yang kena hujan ingin bertahan juga tidak ada masalah. Kalau sudah penuh masuk sini, saya keluar enggak ada masalah. Yang penting masuk aja. Baik, insyaallah. Cari anak-anak, anak-anak masukkan ke dalam supaya tidak kena hujan. Allah mubarak insyaallah. Teruskan. Kita agak cepat ya, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Ikuti lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, saya mau tanya pada Bapak Ibu, boleh yang ingin jawab angkat tangan. Kita sekarang bicara Al-Quran dulu. Yang ingin jawab angkat tangan. Yang mau jawab, Mas, kalau hujan itu berkah atau bencana? Wow. Minta angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan. Tidak minta dijawab, jawab semua. Baik, kalau hujan itu berkah atau musibah? Berkah. Baik, sekarang saya nak tanya, yang bisa jawab saya kasih aja 1 juta. Baik, apa bahasa Al-Qurannya hujan membawa berkah? Bahasa Al-Quran bukan hadis. Boleh angkat tangan 1 juta. Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Apa? Tak tahu. Al-Ghaif. Ustaz dapat nih 1 juta. Al-Ghaif. Ayat Al-Quran surah Luqman ayat terakhir. Ayat terakhir ayat berapa? Ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Kata Allah, hanya milik saya pengetahuan kapan terjadi kiamat. Ingat, kiamatnya disebutkan dengan sa'ah. Padahal di Quran ada yaumul akhir, yaumiddin, yaumul qiyamah, yaumul ba'ath. Tapi yang disebutkan sa'ah. Sa'ah dalam bahasa Arab menunjuk pada waktu. Kalau sekarang disebutkan sa'ah artinya jam. Jam itu ada menitnya, ada detiknya, ada jamnya. Maka kata Allah, yang tahu kapan kiamat, detiknya, menitnya, jamnya cuma saya. Maka kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, katakan kepadanya, kamu berdusta. Dulu tahun 1999 saya ada di Garut, disebut di pantun tadi. Ada di Garut, ada ramalan mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Itu sebagian pasar sepi bu, beberapa jalan lenggang. Ternyata tidak terjadi. Ketika tidak terjadi, orang yang bikin isu mengatakan diundur tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 tidak terjadi pula. Yang kedua, yang disebut dengan ghaith wa yunazzilul ghaith. Lihat-lihat, ada anzala, ada nazzala, itu beda. Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ketika menyebutkan Taurat dan Injil menggunakan anzala. Ketika menunjukkan mengatakan turunnya Alkitab Al-Quran menggunakan nazzala. Apa bedanya? kalau pakai anzala itu artinya turunnya sekaligus, tidak ada tahapan. Tapi ketika menggunakan nazala, itu turunnya Allah atur. Kadang turun deras, kadang tidak turun. Kadang sini hujan, sebelah sana sudah hujan. Perhatikan kalimatnya. Wa yunazzilul ghaiz, bukan wa yunzilul ghaiz. Kalau yunzilul ghaiz, begitu turun hujan, semuka bumi hujan. Ketika Allah katakan wa yunazzilul ghaiz, bisa jadi turun sebelah sana, sini tidak turun. Bisa jadi di sana deras, sini kemudian henti-henti. Tapi yang paling penting, setiap turun hujan, kata Allah, saya turunkan membawa berkah, bukan musibah. Kalau turun kemudian jadi musibah, yang salah bukan hujannya, yang salah manusianya, karena menghambat aliran air mengalir di tempat yang dibutuhkannya. Maka saya bermohon pada Allah, setidaknya mudah-mudahan kalaupun ada yang tertimpa air hujan di belakang, air itu akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat, bahwa dia pernah hadir pada saat Anda mengikuti ta'lim pada kesempatan hari ini. Yuk teruskan, masih ada waktu. Baik, jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, boleh tidak mengatakan ada agama lain selain Islam? Ada Tuhan lain selain Allah? Tidak, tapi ingat, kita mesti menghormati dan tidak boleh paksa orang lain untuk memeluk Islam. Kita hormati kepercayaan yang lainnya. Kita sayangi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tapi ingat, ketika akan la ilaha illallah dalam urusan ibadah, kita masing-masing. Tapi dalam urusan kebangsaan, kita bertoleransi. Lihat yang di Palu itu yang kena musibah bukan orang Islam saja. Jadi kalau Anda datang ke Palu, yang ditolong jangan hanya orang Islam. Yang Kristen kita bantu, yang Hindu kita bantu, yang Buddha kita bantu. Dalam urusan kebangsaan tolong mereka, dan jangan sampai Anda berikan bantuan dengan iming-iming Islam. Dosa. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fiddin, tidak boleh paksa orang masuk ke dalam ad-din. Baik dengan cara halus, apalagi dengan cara yang kasar. Contoh, Anda datang ke Lombok, datang ke Palu, membawa supermi, bawa Indomie. Anda berikan bantuan, Anda katakan, kalau tidak masuk Islam, Anda dapat Indomie ya. Islam bukan agama Indomie. Islam bukan agama sarung. Islam bukan agama obat-obatan. Anda ingin berikan obat, sampaikan. Anda ingin berikan Indomie, sampaikan. Ketika mereka katakan, kami kan beda agama, kenapa Anda berikan? Seperti itulah Allah memerintahkan untuk berbagi. Dan katakan, bukankah ajaran kita Pancasila diundang-undang menyampaikan untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya? Dan lebih tinggi daripada itu, Allah mengajarkan pada kami untuk berbagi dalam urusan kemanusiaan. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang awas hati-hati memasak makanan, lalu kemudian baunya tercium oleh tetangganya, maka bagilah makanan itu walaupun cuma. Hafalnya kuahnya. Jadi kalau bapak ibu masak rendang, kemudian tercium bau tetangganya, kuahnya dibagi kepada tetangga, rendangnya bapak ibu makan, begitu? Hati-hati yang punya rumah makan Padang, ingat ini. Lihat sini, yang dimaksud sekalipun masak kuahnya pun, bagi supaya tetangga itu tidak, maaf, tidak salah pikiran kepada kita. Kita masak kuah ayam, pikirannya kita masak opor. Padahal yang kita masak itu singkong, cuman bumbunya bumbu opor. Supaya tidak salah paham, bagi dia dengan kuahnya, bagikan dengan babiannya. Tapi apakah Nabi pernah mengatakan begini, kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Di Anda yang tinggal di Minang, kalau punya tetangga non muslim, Anda masak makanan sampai kemudian baunya kepada tetangga Anda, apakah dia Kristen, Hindu, Buddha, bagi dengan tetangga Anda. Jangan lewati. Yang muslim Anda kasih, yang Kristen Anda diamkan. Lalu dia bertanya, kok kami gak dibagi? Bapak kan Kristen. Sampaikan kepadanya. Lalu begitu dia mengatakan, terima kasih Pak, kok Bapak baik sekali. Katakan oleh lisan Anda, ini bukan baik, ini Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah mengalir di lisan Anda, boleh jadi itu menjadi hidayah bagi dirinya. Besoknya pintu rumah Anda diketok kembali, Pak, assalamualaikum, sudah bisa pakai assalamualaikum. Begitu dibuka, apakah Allah sudah memerintahkan untuk memberi rendang hari ini? Cuma dalam Islam. Nih lihat sini, lihat sini. Ini rumah Anda. Ini rumah tetangga. Anda punya pohon rambutan. Ini pohon rambutan. Buahnya masuk pekarangan sebagian ke rumah tetangga. Cuma di Islam kaidah ini. Buahnya masuk ke pekarangan tetangga, pohonnya di tempat Anda. Maka kata Nabi, hakul musyarak, itu buah hak bersama tetangganya. Jika ada tetangga Anda ingin ngambil bagian dari yang masuk ke pekarangannya, kita gak boleh tolak. Karena kita, ya, dia keluar rumah, lihat buahnya. Maka ketika dia keluar, dia ingin ambil, kita gak boleh larang. Bahkan kalau bisa, sebelum itu memerah, sampaikan kepada tetangga, Pak, nanti kalau sudah memerah, itu kan rambutan. Dia jawab, saya tahu, punya bapak kan? Bukan. Yang masuk wilayah bapak, silahkan bapak ambil, karena itu hak bapak untuk dinikmati. Dia katakan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak keluar masuk rumah lihat rambutan, hanya melihat saja tidak merasakan. Bagaimana orang yang melihat tidak merasakan kemudian kita tetangganya mengalami hal itu? Maka masya Allah, cuma di Islam. Dan besoknya ayam Anda main ke rumah dia. Dan dia belum tahu aturan ayam beda dari rambutan. Ini jadi masalah. Maka dia tangkap hadis yang kemarin, dia melakukan rambutan untuk ayam. Setelah dia potong, laporanlah kepada Anda, Pak, Nabi Anda luar biasa, kemarin rambutan, sekarang ayam. Mungkin ayam itu yang mengantarkan Anda ke surga. Balik sini. Jika disebutkan dini, ingat saya belum sampai kepada tak nih. Ini baru, ya. Dini pemeluk Islam, dini pemeluk ad-din, syarat ad-din, mengakui asyhadu an la ilaha. Jadi kalau saya katakan, ada Tuhan selain Allah? Ada agama lain selain Islam? Kalau saya katakan, apakah kita menghormati agama lain? Apakah kita menghormati saudara sebangsa? Kita menolong mereka dalam musibah? Iya. Kita sama-sama ibadah dengan mereka? Tidak. Dan saat kita beribadah, kita dilindungi oleh undang-undang di pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, negara melindungi kita. Agama yang lain mengatakan Tuhannya itu, negara melindungi mereka. Kita tidak boleh saling memaksakan, tapi juga tidak boleh ikut-ikutan dalam prosesi agama yang lainnya. Paham? Nah, jadi kalau ada istilah Islam liberal, Islam inklusif, Islam eksekutif, Islam ekonomi, Islam bisnis, Islam yang lainnya, maka kita hanya mengatakan Islam itu satu, Islam ad-din, Islam asyhadu an la ilaha. Belum selesai, awas, ini panjang nih. Ini baru mukadimah, kita belum bahas intinya. Ini baru dini. Lihat sini, saya bahas satu saja ya untuk dini. Belum selesai. Ustaz, saya ini pemeluk Islam. Saya yakin tiada Tuhan selain Allah. Tadi kata Ustaz, Allah punya dua arti. Satu, menunjukkan la ilaha illa ana. Gak boleh menuhankan yang lain. La-nya sekaligus nafi dan naqsi. Nafi itu menafikan, naqsi itu mengurangi. Bahkan kata sebagian para pakar bahasa, juga nahi, larangan. Bila itu dibagi tiga, ada la nafi, la naqsi, la nahi. Nafi menafikan seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nafi. Nahi itu larangan seperti la yasraqu min qaum, nahi. Naqsi itu mengurangi seperti hadis Nabi di Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Naqsi mengurangi pahala, nahi melarang, dilanggar berdosa, nafi menafikan, mengingkari sesuatu. Ini pada kalimat la ilaha illallah, la-nya mengandung tiga makna sekaligus, nafi, naqsi, dan nahi. Seakan Allah mengatakan, saya melarang setiap penganut Islam mengatakan ada Tuhan lain selain saya. Kalau dia mengatakan itu, nafsi, saya tepikan dia sebagai hamba saya. Dia bukan hamba saya. Dan naqsi, semua pahala ibadahnya akan dikurangi sampai hilang. Jadi kalau ada seorang muslim, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia bahkan haji, tapi dalam kalimatnya mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, agama yang itu juga benar, maka setiap kalimatnya akan dicatat langsung untuk mengurangi semua pahala-pahala yang telah dikerjakan tadi. Naqsi. Hadis jadi hadis Muslim nomor 5611, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini di akhirat akan dikenal dengan muflis namanya. Muflis atau drunal muflis, kata Nabi. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, la, bukan. Al muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu bukan umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi dia mengatakan mengaku muslim, masuk Islam, tapi dia kemudian ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, di hari kiamat datang dengan pahala salat yang banyak, rajin salat. Wa siyamin, rajin puasa. Wa zakatin, rajin zakat. Cuman sayang, wa ya'tikat syatama hadza, dia suka mencela selainnya. Wa kadzafa hadza, menuduh yang lainnya. Wa daraba hadza, sering berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan menumpahkan darah dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, mengatakan jihad tapi tidak sesuai dengan aturan jihad. Waktu ada bom di jalan Tamrin, saya sedang di lampu. Tidak akan merasakan adab seperti semula. Sembuhkan lagi, siksa lagi. Sembuhkan lagi, siksa lagi. Sekali celup satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Kalau nak coba ya sila. Tapi kalau sudah tahu, maka kita tinggalkan. Nah ini saya mau gambarkan, yang muflis ini baru maksiat biasa. Sedangkan orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian setelah itu dia mengatakan ada Tuhan lain yang ini, ada agama lain yang ini, maka ini bukan dosa biasa. Seketika akan menghancur leburkan semua amalannya tanpa kecuali, dan tidak akan pernah masukkan dia ke surga. Karena itu hati-hati. Ajaran seperti ini pernah diingatkan oleh orang tua kita, yang diantaranya murid juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau lahir tahun 1872, ya, yang mengatakan 1871, namanya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid, dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Maulana Ishaq. Dikenal dengan Maulana Ishaq. Beliau kemudian dikenal dengan pendiri Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1900. Bersaudara dengan Kiai Ahmad Dahlan, dengan Kiai Haji Saleh Darat, berangkat ke Mekah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang dari sana mengajar kemudian di Tebu Irang sehingga berjumlah 19. Mengatakan di awal kitabnya Ana Muhammad Hashim bin Ash'ari, sampai ujungnya At-Tebu Irangi Al-Jombangi. 19 kitab ini diantara kitabnya kitab yang kedua. Judul kitab adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Di halaman 9 sampai halaman ke-14, beliau menyampaikan pesan kepada kita bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah, yang dengan penyimpangan-penyimpangan akidah itu bisa menjadikan pelakunya menjauh dari Allah dan kehilangan pahala-pahalanya. Dirinci keseluruhannya. Bahkan kalau Anda buka misalnya di halaman ke-12 paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua dari 1 sampai dengan ketiganya, ada aliran yang beliau sebut dengan Jahlatus Sufaha. Awas, hati-hati. Beliau katakan ada kalangan orang yang paling bodoh dalam berakidah, yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bahkan dirinya mengatakan saya Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Kalau ditanya siapa Anda, saya Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Atau ada yang mengatakan, maaf, halaman sebelumnya, halaman ke-11 paling kiri sebelah bawah, paragraf yang kedua baris 1 sampai dengan baris 3, wa minhum abahiyun, di antara mereka ada aliran abahiyun. Apa aliran abahiyun itu? Orang-orang yang mereka merasa banyak berzikir tapi dengan berzikir yang salah. Ketika mereka menyimpulkan dengan zikirnya wasafa qalbuhu, mereka menyimpulkan saya sudah banyak zikir, hati saya sudah bersih, fala yantabiqu alaihimun nahyu wal munkar, maka tidak berlaku bagi mereka perintah dan larangan. Dia ada orang ahli zikir, dekat dengan Allah, sehingga saking dekatnya sudah enggak perlu menunaikan perintah seperti salat lagi. Salat sudah enggak usah lagi, Bu. Jadi kalau ibu bapak menemukan seorang seperti ini, dandanannya seperti kiai, wah, jubahnya bahkan lebih lebar daripada Batman, pakai peci, sebutnya nak kiai, habib, alim dan sebagainya, misal dia mengaku diri seperti itu, tapi ketika tiba waktu sholat Anda berkata, Pak Kiai, ini sudah adzan, apa kita sholat dulu? Lantas dia menjawab, adik masih belajar. Kalau bapak jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Aliran ini dikenal dengan aliran abahiyun. Kata Syekh Hashim, ini adalah bagian dari dalalah yang menyesatkan. Puncaknya ketika mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Ini Tuhan, saya Tuhan, semuanya sama. Bahasa kerennya orang sekarang dikenal dengan aliran sepilis. Dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. cuman caranya beda-beda. Maka Anda diundang ke tempat ibadah lain, sama-sama ikut ibadah, sama-sama menyimak. Itulah sebabnya orang awak dahulu, panutan kita Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengatakan, tidak ada kemunafikan terbesar kecuali seorang muslim hadir di tempat ibadah orang lain walaupun dia diam, dia mengikuti tapi hatinya mengingkari. Maka dari itu mustahil orang Minang melakukan demikian, mustahil orang awak mengikuti paham-paham semacam ini. Karena orang tua kita selanjutnya, orang tua kita bahkan sebelumnya, dari Syekh Ahmad Atib Al-Minangkabawi, Syekh Yasin Al-Padangi, dua murid mereka, bahkan sampai ke Syekh Haji Abdul Malik Kalim Amarullah, melanggar dan melarang, maaf, melarang semua aliran-aliran semacam ini. Di aneh kalau ada orang Minang sekarang jauh dari keilmuan mereka, jauh dari martabat mereka, tapi mengikuti dan membela paham-paham semacam ini, maka dia menunjukkan bukan hanya Islamnya lemah, tapi menunjukkan dipertanyakan keminangannya. Halo. Nah. Satu ya. Ah, belum selesai. Nah, Ustaz, Allah itu Tuhan kita. Lalu sekarang kita berislam, Tuhannya Allah. Bagaimana cara berislam kita kepada Allah? Teruskan ayatnya. Allah sampaikan kepada Musa Quran surah 20 ayat ke-14. Maaf Pak ya, Bu, kalau saya urusan akidah saya tegas. Yang lain fikih ada toleran. Fikih itu masih ada toleransi sepanjang ada pilihannya. Tapi kalau akidah tidak. Misal, maaf ya, maaf. Bapak kalau i'tidal fikih nih, fikih dalam salat. Kalau i'tidal mau sujud, apa yang kita letakkan duluan ke tempat sujud? Telapak tangan atau lutut? Yang lutut angkat tangan. Lutut. Antum lutut. Iya. Oh. Sampai jam berapa kita? Sampai selesai. Tapi beliau menyampaikan waktu saya 6 menit lagi, ya. Ah, jadi kalau selesai 6 menit tersangkanya itu tuh. Enggak bercanda ya. 6 menit lagi selanjutnya tanya jawab. Teruskan dulu. Ya, yang turun pakai lutut duluan boleh angkat tangan? Ah, yang turun pakai telapak tangan duluan boleh angkat tangan? Masya Allah. Pertanyaan saya, tahu dari mana antum turun pakai lutut, turun pakai telapak tangan? Yang tahu hadisnya boleh angkat tangan? Ah, yang pakai lutut itu di Abu Daud, nomor hadis 838. Awas, hati-hati. Posisinya paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Yang pakai telapak tangan di Abu Daud, nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat Abu Hurairah. Karena ada dua pilihan ini, kenapa ada dua pilihan? Ternyata hikmahnya dalam ilmu hadis ada al-jam'u wa taufik. Kalau ada praktek caranya berbeda, kumpulkan semua hadisnya. Setelah dikumpulkan, lihat apa maksudnya. Ternyata Nabi memberikan kemudahan karena tidak setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Kalau Anda punya masalah di lutut, maka sujudlah dengan menggunakan telapak tangan. Kalau Anda punya telapak tangan masalah, maka sujud menggunakan lutut. Ini yang digunakan. Jadi dua-duanya boleh. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Ini masalah. Ah, jadi dan tidak ada orang ribut masalah lutut dengan telapak tangan. Lihat baik-baik. Sahabat ribut, tabiin tidak ribut karena mereka memilih. Nah, Anda ini sahabat bukan, tabiin bukan. Kenapa gara-gara lutut dengan telapak tangan jadi pada ribut? Tapi kalau akidah, kita tidak boleh ribut. Kalimatun sawa, satu kalimat. Nah, ya Allah, Engkau Tuhanmu, kami ingin menyembahmu, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Saya mau berhenti sebentar, bagaimana cara menyembahnya? Ini poinnya. Enggak bisa sembarangan. Makanya setelah syahadat itu ada perintah ibadah. Lihat, masih ingat rukun Islam setelah syahadat apa? Apa kira yang bapak saja salat? Apa ibu kira umat Nabi Muhammad? Nabi Musa salat 20-14. Nabi Isa salat 19 ayat ke 31 sampai 3. Ayat 55. Nabi Zakaria ketiga ayat 9. Di semua nabi, di Nabi Nuh rasul pertama sampai dengan Nabi Muhammad Quran surah keempat ayat 163 paling kiri sebelah atas. Salat. Semua salat apa? Pembuktian kepada Allah sebagai hamba. Allah itu Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tidak mau pertanyakan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita salat tadi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya kalau ingin belajar dengan baik, ikuti Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mencontohkan kita, bagaimana berakhlak, ikuti. Bagaimana berhaji, ikuti. Bagaimana bertetangga, ikuti. Kalau Anda hendak mengikuti semua sifat-sifat ini, maka tambahkan ta di ujung ya nisbahnya. Dari kalimat dini, tambahkan ta. Untuk supaya ya-nya bunyi, maka harakati ya-nya dengan tasydid dan fathah. Maka muncul kalimat diniyah. Diniyah. Diniyah. Nah, jadi kalau sudah mencantumkan nama diniyah, awas hati-hati. Ini bukan hanya mengatakan saya menyembah Allah, saya memeluk Islam, saya komitmen pada ajaran Islam, tapi juga Anda punya komitmen semua sifat-sifat kepada saya, maka saya akan mengikuti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini, maka ada yang salah dengan keadaannya. Kalau di keadaannya tidak islami, pakaiannya tidak islami, akhlaknya tidak islami, ada yang salah dalam keadaannya. Baik itu modern atau tidak modern, mau salafi, mau khalafi, sepanjang mencantumkan kalimat diniyah, maka dia harus menghadirkan sifat-sifat keislaman dan ajaran-ajarannya secara utuh. Siap insyaallah? Saya mau tanya pada bapak ibu sekalian terakhir, yang pemeluk Islam itu, yang diniyah itu, santri saja atau kita semua? Masyarakat diniyah bukan? Halo? Ustadznya diniyah bukan? Baik, kita diniyah bukan? Siap berdiniyah? Nah, maka mulai hari ini kita pelajari lagi tuntunan dalam Islam, keluarkan sifat-sifatnya yang dengan itu kita praktekkan dalam kehidupan. Saya sebetulnya ingin menutup dengan satu gambaran, apa sifat yang paling utama? Ada tiga dalam Al-Quran. Tapi karena saya dibatasi 6 menit dan ini sudah lewat dari 6 menit, maka saya hentikan sementara waktu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau tanya jawab, kita sampaikan sampai dengan ke asar. Saya mau tanya sebentar, siap ikuti aturan Al-Quran? Siap? Yakin dengan Al-Quran? Baik, saya tanya sebentar, siap mengikuti Al-Quran? Jelas uraian saya? Paham? Saya ulang, paham? Jelas? Siap mengikuti Al-Quran? Siap diamalkan? Saya tes. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, ayat ini bagi yang punya iman saja. Yang tidak punya iman, tidak usah fokus kepada ayat ini. Yang dipanggil yang punya iman semuanya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran tanpa kecuali. Alladzina ismun mausul yadulu alal amiyah, memanggil semua orang punya iman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan. Ya, mau kaya, mau cukup dan sebagainya. Ya, menunjuk pada jarak, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Mau jaraknya sekarang dekat, menengah, atau jauh. Ayyuha, haknya tanbih, ayunya taukid, disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Kalau Anda terjemahkan, hey, saya peringatkan ya, saya tegaskan ya, saya tidak peduli apakah engkau sedang jauh, sedang dekat, sedang menengah, sepanjang kalian beriman, ada perintah dari saya. Ini ayat untuk yang beriman saja. Yang tidak beriman, tidak peduli pun tidak ada masalah. Apa ayatnya? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir banyak pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Jelas uraian saya? Paham? Apakah bapak ibu beriman? Siap mengamalkan ayat Al-Quran? Adakah pertanyaan? Alhamdulillah. Kita siang ini sudah saya. Antum beriman? Ada pertanyaan? Tidak, masya Allah, sudah selesai kita. Baik, jam berapa asarnya? 3:45. Baik, boleh nak ibu tanya? Ibu masih beriman? Baik, bonus buat ibu satu. Setelah itu saya minta kesempatan untuk menyampaikan 3 pesan utama. Sifat diniyah yang paling utama. Saya khawatir kita keluar dari majlis ini, kita siap berislam, tapi tidak ada ukuran benar keislaman kita sampai dengan siang hari ini. Jadi kalau bapak ibu ingin mengukur diniyah kita sampai siang ini benar atau tidak, apa ukurannya? Ya, silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di daerah kami. Tahan Ibu sebentar. Tahan sebentar. Ada ayat dalam Al-Quran, kalau diucapkan salam maka kita lebih baik. Siapa yang tahu ayatnya? Tapi santri saja, santri. Yang tahu ayatnya bisa tangan. Quran surah apa, ayat keberapa? Kalau dibacakan salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau yang semisalnya. Santri, santri. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Santri, angkat tangan. Santri, ah, boleh ibu kasih mic-nya sedikit. Siapa namanya? Yeli Ustaz. Yeli, kelas berapa? Kelas 1 Alia di Sumatera Tawali Parabe. Oh, kelas 1 Alia. Taib. Ibrahim Musa Ustaz. Berapa juz hafal Al-Quran? 9 juz, Alhamdulillah Ustaz. 9 juz, taib. Quran surat apa? Surat An-Nisa Ustaz. Ayat ke berapa? Ayatnya lupa Ustaz. Ah, ya. Posisinya, posisinya kanan paling bawah. Ah ya, ayat 86, kanan bawah. Taib, ayo bacakan ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. حسبك جيد. حفظ 9 juz. Baik, tadi sudah dapat 500.000. Pak, saya hadiahkan 9 juta untuk Kadinda. Saya genapkan 10 juta. Kalau nanti sudah hafal 30 juz, hubungi saya lagi, saya berikan hadiah untuk menunaikan ibadah umrah. Sudah. Silakan duduk lagi, kasih ke ibu. Tolong dicatat namanya dan nanti sampaikan nomor rekeningnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di daerah kami. Nama saya Ibu Molly, berasal dari Ampe Angke. Ustadz, saya ingin menanyakan tadi mengenai gibahnya. Gibahnya umat, yakni akan mengakibatkan bangkrutnya ibadah-ibadah kami, amalan-amalan kami. Apakah ada amalan yang akan mendatangkan kembali ketidakbangkrutan? Contohnya kami sudah mengerjakan ibadah haji, ibadah yang lain, kami tobat. Apakah kebangkrutan itu kembali ataukah bisa kembali ibadah kami itu? Apakah ada amalannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil satu contoh dulu, selain gibah yang bisa menghancurkan amalan turia. Kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Awas, hati-hati. Hai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah, jangan kau batalkan, batal sini, gugurkan, habis amalan-amalan yang telah engkau tenun dengan lelahnya. Sedekah itu, ingat, kalau dalam fikih yang disebut sedekah bukan hanya Anda mengeluarkan uang ke kota, bukan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik dalam Islam disebut sedekah. Awak zakat disebut sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sedekah. Ketika diberikan 8 golongan disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara, kan? Wal masakin, ya wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya ayat. Setiap semua kebaikan-kebaikan disebut dengan sedekah. Nah, ada orang mengerjakan kebaikan, salat dia kerjakan, haji dia kerjakan, infak dia kerjakan, yang lain dia kerjakan. Cuman sayang, setelah dia kerjakan, dia habiskan semua itu. Kamatsalu kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. perumpamaannya seakan-akan menghabiskannya begini. Licin, nyimpan pasir di batu licin saja itu sudah akan tergelincir, tiba-tiba kemudian disapu oleh air bah. Kalau sudah disapukan habis semuanya. Jadi kalau ada orang mengerjakan satu amalan, tadi contohkan haji, di ayat tadi dicontohkan infak. Ada orang infak, saya mau infak nih ke pesantren modern dinia, infak 1 miliar, tapi tolong sebutkan nama saya, pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Hajinya sebutkan, kalau perlu sebutkan ayana please, misal. Nah ketika dia sebutkan, belum disampaikan sudah menggugurkan semua amalnya. Ada orang haji, sebelum berangkat haji misal, sudah riya menyebutkan amalan, ini belum berangkat nih, ada orang belum mengerjakan sudah menghabiskan pahalanya. Belum berangkat dia kumpulkan orang-orang. Tidak ada masalah kalau kita mau misalnya minta doa, tidak ada masalah. Mau minta maaf, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kumpulkan orang untuk riya, itu yang jadi masalah. Bapak Ibu pendetalan semua, para guru sepuh, puni sepuh, para tokoh masyarakat akan menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan supaya lancar ibadah dan mohon maafkan. Saya merasakan banyak salah selama ini, besok saya akan berangkat. Ini haji pertama kali dalam kehidupan kami, Pak Ibu. Mungkin juga saya pertama kali haji di komplek ini ya, yang lain belum haji. Pak RT haji, Pak RW belum haji, Pak Lurah belum haji. Nanti kami doakan di sana semua bisa haji. Ah, ini yang seperti ini menghancurkan amalan sebelum berangkat. Ada sekarang orang sudah berangkat, dia sebelum berangkat tidak riya, tapi saat ibadah sudah riya. Ini sekarang banyak, Pak. Sekarang ini eranya media sosial, orang tawaf saja sudah live. Tangan kanannya handphone. Subhanallah, alhamdulillah, kelihatan di sana. Pindah kiri, banyak yang begitu sekarang. Sa'inya seperti itu. Nah ini yang jadi masalah. Yang seperti ini ketika dikerjakan maka menggugurkan semua amalan-amalannya. Begitu digugurkan, saya berpikir, sadar saya, ya Allah, ini salah. Saya mau taubat. Taubat bagaimana cara diterimanya? Quran surah keempat An-Nisa ayat 17-18. Innamat tawallahu lilladzina yaluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Begitu ibu ingat langsung taubat, ya Allah saya salah. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Begitu kemudian ibu istighfar masuk kategori orang tawab. Orang tawab, orang taubat disebut dengan tawab. Kalau banyakkan disebut dengan tawabin. Begitu ibu istighfar taubat kepada Allah naik status jadi tawab. Kalau banyakkan tawabin, orang yang taubat naik status jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai. Di Allah itu senang orang yang bermaksiat tobat. Jadi tadinya maksiat dia tobat. Itu lebih disenangi dibandingkan orang soleh yang tidak pernah istighfar. Di begitu dia tobat, turun kalimat cinta. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-2 Al-Baqarah di akhir ayat 222 paling kanan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang tobat. Nah kaidah selanjutnya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali ampunan dari semua dosa. Dari mana didapatkannya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Kalimatnya dzunubun, di Quran ada dzambun, ada dzunub, itu beda. Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiri dhambi wa qabili taubi. Dhambun satu dosa, dhunubun banyak dosa. Jadi kalau orang banyak istighfar, tobat dia kepada Allah, naik status dicintai, maka diampuni semua dosa-dosanya. Nah pertanyaannya, apakah ampunan dosa itu mengembalikan amalan sebelumnya? Tidak. Ini ada aqua, bukan aqua, lem. Ada air di dalamnya. Ada yang salah di air ini. Tidak bisa diminum. Kalau saya minum tidak menyehatkan. Makanya orang yang minum maksiat, makan maksiat, itu tidak sehat, ada kotoran hitam dalam dirinya. Kata Nabi di hadis Muslim ada naktah sauda. Kalau ini semakin banyak, semakin pekat, nanti menutup cawannya. Cawan hatinya tertutup. Kalau sudah tertutup, asalnya begini. Kalau maksiat masih kecil, tutupannya ringan begini. Jadi kalau diberikan hitam, Allahu Akbar, kedengaran tembus tuh. Masih bisa ditembus. Tapi kalau sudah banyak maksiat, banyak maksiat, banyak maksiat, jadi lebih kuat, tutupnya kuat begini. Makanya ketika hidayah datang lewat telinga, tidak bisa dengar. Tuh. Masjid, speaker masjid dengan dia, itu meter mengarahnya ke rumah dia begini. Ini masjid, ini rumah dia, ini masjid. Jarak 5 meter, speaker masjid ke rumah dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman karena sudah banyak maksiat, ketutup nih bagian telinganya. Gak bisa tembus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahu, sama kayak kemarin kan. Kecilin volumenya. Nah, jadi dia gak tembus. Masuk ke mata, ketutup mata. Pun tidak ada getaran. Orang ke masjid berang tidak terlihat. Anak kecil lewat tidak ada sentuhan. Orang sepuh sudah lewat, tidak punya kendaraan, jalan pakai kaki tidak tersentuh hati. Maka kalau sudah mata dan telinga tertutup, maka hati pun akan sulit untuk berubah kecuali didoakan. Turun Quran surah kedua ayat yang ketujuh. Khatamallahu ala wa ala absarihim. Itu masalahnya. Apa yang kita lakukan supaya ini dibuka kembali? Maka istighfar, tobat kepada Allah supaya ini dibuka. Yang kotor ini kita keluarkan. Kalau kotor ini sudah dikeluarkan, ini tidak bisa balik lagi. Karena sudah kita buang. Yang mungkin adalah kita isi kembali dengan air yang lebih bersih. Tobat sebagai pelajaran supaya tidak melakukan maksiat lagi. Maka pahala-pahalanya akan digugurkan oleh maksiatnya. Kalau dia bertobat, gugur semua maksiatnya, dia kosong statusnya. Saat kosong itulah isi dengan kebaikan-kebaikan. Mulai sekarang tinggalkan riya. Mulai sekarang tinggalkan ghibah. TV-TV yang ada ghibahnya tinggalkan. Anda yang di kantor yang mengajak maksiat tinggalkan. Nanti berangkat dari sini pulang, besok masuk kantor ada yang mengajak bermaksiat tinggalkan. Anda sudah sholat malu. Dalam sholat Anda tahiyat, dalam sholat Anda menunjuk tahiyat. Tunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Jadi kalau Anda sedang sholat di kantor, datang orang menyodorkan proposal, isinya kotor, ada fee-nya besar, Pak, kalau ditandatangan ini fee-nya 100 juta, sampaikan pada orang itu, ini jari saya jadi tahiyat, saya gak mau dipakai maksiat. Jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Pak, fee-nya kata orangnya naik 1 miliar, Pak. Sebentar, saya istihoroh dulu. Gak ada istihoroh dalam maksiat. Paham ya? Karena sudah masuk waktu adzan, waktu asar, kita harus buktikan bahwa kita itu berdiniah yang benar. Ya, karena itu kita praktekan. Saya akan akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan tiga hal utama. Ingat, saya cepat ya. Pertama, yang baik. Pertama, dia memiliki wa ilal khair, puncak kebaikan. Dalilnya bahkan disebut sebagai kuntum khairu ummah, Quran surah ketiga ayat 110. Kedua, dia senang mengerjakan kemuliaan. Dan yang ketiga, dia meninggalkan kemungkaran. Tiga hal ini di surah ketiga Ali Imran ayat 1. Semoga milad dunia ini menjadikan nantinya dewan-dewan gurunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersifat khair, mengerjakan ma'ruf dan meninggalkan segala yang mungkar. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah besok nanti kami akan mengisi di Bukit Tinggi. Dan hari Ahad yang terakhir ada kajian sebut tanya jawab dengan juga kajian siangnya sebelum kami kembali ke Jakarta insyaallah. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan. Bila salah itu dari kami pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan berakhirnya penyampaian dari Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram. Karena itu coba kita akan keluarkan konsep umumnya, lalu kemudian kita tampilkan bagaimana secara teoritisnya, lalu kita tampilkan bagaimana hasilnya, dan kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang-orang di masa lalu, dengan teori yang sama, dengan praktek yang sama, apakah hasilnya sama atau berbeda. Sekiranya sama, kita bisa pertahankan. Tapi kalau berbeda, kita harus koreksi diri. Ada sesuatu yang harus kita sempurnakan di situ. Baik, persoalan dimaksud adalah mengenai persoalan takwa. Dalam setiap kesempatan yang sangat luas, Rasulullah SAW seringkali mengingatkan umatnya, di zaman sahabat-sahabatnya pula, bahkan setiap Jumat sepekan sekali rutin diingatkan. Dalam setiap kesempatan ta'lim, beliau sampaikan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering disitir ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Utamanya di Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 102, posisi paling kanan sebelah atas itu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah, haqqa taqati, tapi dengan serius, sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai anda wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Nabi ingatkan lagi dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama itu, posisi paling kiri dari mulai pertengahannya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia, perhatikan, kalimat pertama menggunakan kata iman, kalimat kedua menggunakan kata umum manusia. Hei manusia, ibu coba mulai anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb anda yang telah menciptakan anda ya dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian diciptakan dari situ pasangannya, mulai anda kemudian berkeluarga, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, kemudian mulai berketurunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalaupun anda sudah berketurunan, berkeluarga, ini yang paling menarik, ada takwa secara pribadi, ada takwa secara sosial. Sekalipun sudah berketurunan, berumah tangga, kemudian hidup bersosial, ternyata kalimat takwa tetap tidak dihilangkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kata Al-Qur'an, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan lagi takwamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kasih, sifat kasih bisa dibangun. Nanti kita akan lihat, ternyata sifat kasih terbaik itu dibangun bukan atas dasar materi dunia. Bukan dasar kedudukan. Kalau anda bangun kasih sayang dengan manusia berdasarkan materi dunia, itu akan hampa itu. Selesai materinya, hilang perhatiannya. Selesai kedudukannya, tidak ada perhatiannya. Jadi ada hakikat di situ yang dibangun, bahkan dalam kasih sayang pun takwa masih masuk di dalamnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan kalau anda bisa bangun kehidupan itu dengan dasar takwa, dengan dasar kasih, maka Allah akan sertai kehidupan kita dalam setiap beraktivitas. Kalau di rumah ada takwa, di kantor ada takwa, di pasar ada takwa, di kehidupan sosial ada takwa, di sekolah anak-anak belajar ada takwa, maka disitulah Allah akan perhatikan semua gerak kehidupannya. Nah, sekarang persoalannya, apa esensi takwa ini? Kenapa penting dihadirkan takwa dalam kehidupan? Seperti apa gambaran dalam Al-Quran? Itu yang coba kita akan keluarkan turunannya, dan nanti kita coba hasilkan beberapa hal yang dijanjikan oleh Al-Quran, lalu kita hadirkan suasana kita saat ini, apakah sudah mencapai itu atau belum? Kalau belum, bagaimana meraihnya? Kalau sudah, bagaimana mempertahankannya? Sepakat sampai sini? Baik, jelas insya Allah? Baik ya. Sekarang coba kita hadirkan dulu dengan satu judul atau kalimat yang bisa kita tuangkan dengan bahasa yang mudah dipahami, esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Esensi takwa dalam Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati, nanti kita akan turunkan hadis-hadis, termasuk nanti ada hadis yang sangat sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, makanan kita pun jangan sampai dimakan kecuali oleh orang takwa. Nanti kita akan lihat ya. Saya coba turunkan dulu dalil-dalil ya. Apa esensi atau hikmah takwa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah? Dalam bahasa lain, kalau kita bisa meningkatkan takwa kepada Allah, apa yang bisa kita raih? Saya turunkan diantara beberapa hal yang bisa jadi landasan dalil. Satu, keturunkan misalnya Quran surah kedua ayat 189 versi paling kanan sebelah bawah di akhir ayat. Dua, Quran surah kedua masih ayat 282 versi paling kiri sebelah bawah. Dan kita turunkan lagi Quran misal surah ke-8 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi Quran misal surah ke-19 ayat 18 ayat 63. Misal kita naikkan lagi, ke ataskan lagi Quran surah Yunus surah 10 ayat 62 sampai dengan 63. Ditambahkan lagi Quran misal surah ke-49 ayat 13. Misal tambahkan lagi Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Cukup dulu sebagai ukuran, pelan-pelan. Sekarang kita ambil caranya. Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima sampai hasilnya. Kita turunkan lagi Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Masih di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 197. Turunkan lagi supaya ada kaitan, saya tambahkan di sini Quran surah ketiga ayat 120 supaya ada kaitan dengan ini. Kemudian kita turunkan lagi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bagian terakhir kita ambil hadisnya. Pertama kita ambil hadis Muslim. Mar hadis 2815. Ada juga di 5611. Kemudian kedua, kita ambil dua dulu. At-Tirmidzi. Mar hadis 616. Nah, waktu kita terbatas, kita ambil yang paling pokok saja dulu ya. Baik, ini kurang lebih untuk materi kita hari ini sebagai pengantar. Nanti kita coba uraikan uraiannya lebih terperinci, dan nanti selanjutnya insyaallah kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan bisa nanti disiapkan. Semoga nanti ba'da Isya kita punya waktu yang cukup untuk kita diskusikan. Baik. Kita coba mulai uraian kita pelan-pelan. Teman-teman sekalian, mari kita fokus sejenak. Seringkali kita temukan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa rahasianya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya gitu kan? Tidak mungkin disebutkan dalam kaidah fiqih, baik terkait dengan hukum Al-Qur'an ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang disampaikan kecuali ada keutamaan besar di dalamnya. Ini satu rumus ya. Kalau Anda temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang banyak kalimat salat di Quran. Wa aqimus shalah, yuqimunash shalah, wa aqimish shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah salat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ. Ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang harus kita raih. Apa diantaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah, di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Lihat ujungnya, واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Takwa, bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, لعلكم تفلحون, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please, bahagia. Masya Allah. Fokus, pelan-pelan, teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan, sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses plus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu harfut taraji, taraji. Ya, huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali turunannya mesti dikerjakan dulu. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan begini, hey, saya jamin ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan, plus bahagia dalam hidupmu jika kamu bisa tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, maka jaminannya ini, yang pertama. Jika ada seseorang di antara kita mengaku Muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi hidupnya seringkali bermasalah, pekerjaan bermasalah, di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Ada orang yang di kantornya champion, jadi juara, tapi di rumahnya mohon maaf, masalah tidak pernah tuntas, kebahagiaan jarang diraih misalnya. Coba cek, barangkali persoalannya di sini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau orang sudah takwanya bagus kepada Allah, maka ini insyaallah akan mudah untuk bisa diraih. Silakan lihat kisahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan alumni madrasah Nabi yang pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya, anak berusia 17 tahun, anak muda, pengusaha sukses, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di Bukit Safa itu. Ya, maka di situ belajar 40 orang, termasuk beliau itu. 40 orang dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Demi Allah, pelajaran pertama yang diturunkan dari Al-Quran, pelajaran meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika takwa ditingkatkan oleh mereka, Masya Allah, keyakinan semakin kuat, kerinduan akan ta'lim semakin datang, diburu ta'limnya walaupun taruhannya bisa nyawa. Ya, begitu ketahuan bisa diinterogasi, bahkan bisa dieksekusi. Tapi mustahil ada orang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu, kecuali dia merasakan ada yang penting di situ. Ada yang bermanfaat untuknya. Karena mereka merasa, kok begitu ikut petunjuk Muhammad SAW, hidup saya kok semakin tenang. Ada kebahagiaan yang gak bisa dilukiskan, kan? Ada kedamaian yang gak bisa diraih dengan cara biasa. Makanya rela mempertaruhkan keamanan dirinya untuk mendapatkan ini, bagian-bagian dari ajaran takwa Nabi SAW. Jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Hapus dulu ini ya. Taib. Jadi pertama saya urutkan dulu, seorang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka esensi yang pertama di balik kalimat takwa itu supaya menjadikan hidupnya sukses dan bahagia apapun profesinya. Ingat betul pesan Al-Quran ini ya. Al-Quran tidak menuntut Anda untuk mendapati satu profesi tertentu, tidak. Al-Quran tidak menginginkan Anda untuk jadi ustaz semuanya misalnya, Masya Allah, enggak ada. Saya enggak pernah temukan ayat di Quran semua orang Islam jadi ustaz, bisa kan? Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Saya bisa pulang hari ini juga kan? Baik. Yang diinginkan cukup satu. Anda bisa soleh dan bisa takwa. Jadi apapun silakan. Jadi pengusaha-pengusaha takwa. Ya. Jadi diplomat-diplomat takwa. Jadi pengajar-pengajar takwa. Jadi ustaz-ustaz yang takwa. Karena ada ustaz yang enggak takwa, itu ada. Ada, jangan dikira enggak ada. Ada ustaz tidak takwa, ada. Ada ustaz yang cuma cari uang, ada ustaz yang cuma cari popularitas. Ada ustaz yang cuma cari jamaah, ada penghafal Quran yang zalim, ada, dan ayatnya ada di Quran, nanti kita turunkan. Jangan dikira penghafal Quran semuanya baik, tidak. Ada yang salah niat untuk menghafalkannya sehingga salah outputnya. Ada di Quran surah 35 Fatir ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang hafal Quran, tahu hukum tapi zalim pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Quran sekedar mencari keuntungan dunia, tidak sedikit. Ya, apa Anda pikir yang mengatakan sekarang semua agama itu sama? Menuju pada Tuhan yang sama. Apa Anda kira buta dengan ayat-ayat Quran? Tidak, dia tahu ayatnya, dia paham ayatnya, bahkan dia jadikan ayatnya hanya untuk menguatkan argumentasi dari hawa nafsunya. Ada yang salah dalam dirinya. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan dulu ya. Dua. Nah, ini yang Anda butuhkan. Nanti saya berikan turunan kisahnya, termasuk nanti untuk anak-anak kita insyaallah, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Dari atas sampai bawah satu ayat. Ayat paling panjang di Quran. Antum cukup lihat yang paling bawah saja, ya. Enggak usah dibaca dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan seterusnya, lihat ujungnya, lihat ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Awas, ini sering ditanyakan kepada kami. Tingkatkan takwa kata Allah. Wattaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan mengajari Anda banyak pengetahuan. Saya ulang, tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan ajarkan Anda banyak pengetahuan. Bahkan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, yu'allim. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ya, itu disebut dengan mudhari'. Dalam bahasa Inggris punya tiga arti. Bisa present, sekarang, bisa continuous, terus, bisa future, di masa yang akan datang. Perhatikan. Kalau ada seseorang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ia pengetahuan yang sangat luas. Entah itu sekarang yang dia butuhkan, atau terus ketika dia membutuhkan sesuatu dengan dasar pengetahuan, atau di masa yang akan datang pun, bila ada tantangan membutuhkan pengetahuan, lihat, bukan dia yang lelah untuk mempelajarinya, Allah yang bantu dia untuk menanamkan ilmu dalam dirinya. Ya, sering ditanya, bagaimana caranya bisa menghafal dengan baik? Bagaimana caranya bisa belajar dengan baik? Bagaimana bisa menguatkan ingatan? Teorinya di Quran cuma satu. Cuma satu. Karena kalau teori belajar, semua orang belajar. Semua orang belajar. Bahkan non-muslim pun belajar. Ayat Quran mengatakan mesti belajar. Iqra, baca, belajar. Tafaqquh fid din. Ya, Quran surah misal ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Tapi di antara semua orang yang belajar ini, siapa yang memiliki akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan itu? Jika Anda ingin dipercepat pengetahuannya oleh Allah, ditanamkan dalam jiwanya, syaratnya takwa. Silahkan cek, demi Allah saya katakan. Setelah Al-Quran turun, dilatih dengan prinsip-prinsip ketakwaan, tidak pernah ditemukan di muka bumi orang paling hebat hafalannya, orang paling kuat ingatannya, orang paling banyak kreativitas keilmuannya, kecuali orang Islam. Kecuali orang Islam. Saya beri contoh begini. Antum pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Halo? Antum kalau enggak tahu gampang, katakan wallahu a'lam. Selesai. Ya, daripada kepanjangan kan sampai isya ditungguin. Baik. Pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah. Siapa beliau? Allahu a'lam. Baik. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali karyanya. Ya, seorang muhaddis, ahli hadis, ahli Al-Qur'an, ahli fikih, tapi lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis. Tayyib, di antara karyanya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang 18 jilid itu. 18 jilid. Di antara karyanya misalnya Bulughul Maram yang antum sering baca. Bulughul Maram itu sebetulnya bab kecil dari kitab Sahih Al-Bukhari, dikeluarkan dari situ. Masalah-masalah fikihnya aja, hadis-hadis tentang fikih. Jadi kalau antum baru bisa bulughul maram itu baru dasar. Ya, kalau di Timur Tengah itu yang dipelajari anak SD, anak SMP untuk dasar-dasar fikih supaya lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari. Tayyib, diambil misal bulughul maram syarahnya Subulus Salam, itu kan? Ya, ada satu jilid bulughul maram. Itu yang menulis dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya beri rumus sebentar. Saya boleh hapus ini? Baik. Alhamdulillah. Tenang saja ya. Ini kedatangan kedua saya ke sini, saya masih konsisten, tenang. Antum jangan khawatir. Saya datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, enggak ada masalah. Ada masalah ya. Antum duduk aja lihatlah ya. Sekarang perhatikan. Saya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Al-Asqalani. Fokus sini. Apa artinya Ibnu? Halo? Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Apa artinya Ibnu? Anak. Baik, bukan anak. Anak banyak dalam bahasa Arab. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan banyak. Kalau Ibnu anak apa? Tayyib, Ibnun khusus untuk anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Jadi kalau ada kalimat ibnun disingkat dengan bin, kalau hamzah wasalnya dibuang jadi bin. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Kalau perempuan ibnatun, ibnatun. Tambah ta di ujungnya. Kalau mau disingkat buang hamzahnya, pindah kalimatnya ke sini jadi bintun, ta-nya dibuka. Jadi binti disingkat. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kalau Anda mendengar kalimat binti-binti pasti perempuan. Tapi kalau ibnun-ibnun bin pasti laki-laki. Berarti Ibnu Hajar itu laki-laki atau perempuan? Pertama laki-laki. Ibnun. Anak siapa ini? Karena kalau tadi kan Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Jelas. Baik. Anak laki-laki siapa? Hajar. Apa artinya Hajar? Batu. Baik. Di Mekah ada Ka'bah. Baik ya. Dimulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad. Batu hitam. Sekarang Ibnu Hajar, anaknya batu. Apa bapaknya namanya Hajar? Keras seperti batu? Tidak. Tayyib, lihat kalimatnya. Anak batu, apa batu berumah tangga, melahirkan? Tidak. Kenapa dinamakan dengan anak batu? Al-Asqalani. Kalau sudah ada yang seperti ini, saya sudah pernah ajarkan dulu rumusnya. Setiap menemukan al, ujungnya i, pasti daerah. Pasti dari daerah, kan? Caranya tinggal tutup alif lamnya, dengan kalimat i-nya dibuang. Dari Asqalan. Bukhara al-Bukhari, Tirmidz at-Tirmidzi, Padang al-Padangi, Minangkabau al-Minangkabawi, kan? Banten al-Bantani, Palembang al-Palembangi, Grand Sharon al-Grand Sharoni, gitu kan? Ada semua. Al-Asqalan, Al-Asqalani. Dari Asqalan. Dari Asqalan. Baik. Asal daerahnya. Pertanyaannya, siapa Hajar ini? Ibnu Hajar. Nah ini, dalam dunia tulisan tempo dulu, ini diistilahkan dengan nama pena. Ya, dikutip oleh sebagian orang barat, sekarang dipopulerkan di Indonesia. Nama pena itu orang Islam sudah pakai dari dulu. Orang barat cuma ambil dari kita. Diambil, diambil, diambil, dilekatkan istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka. Taib, yang jadi masalah, siapa orang ini sampai membuat nama pena? Anaknya Batu. Anaknya Batu. Nama aslinya kan Zaid. Nama aslinya Zaid. Bukan Ibnu Hajar. Cuma Anda mesti tahu, terjadi peristiwa dalam hidup beliau. Ya, beliau ini anak cerdas. Cuma ditimpa musibah kehilangan ayahnya. Kemudian ibunya, kehilangan orang tuanya. Sampai dalam keadaan belajar, ya ada pikiran yang luar biasa. Sampai secara singkat kehilangan kekuatan ingatan itu. Belajarnya susah, macam-macamnya, banyak pikiran dan sebagainya. Sehingga ketika ke kelas pun suka gak nyambung. Dalam taklim sulit menangkap sesuatu. Berat menangkap pelajaran. Bahkan yang kecil-kecil sulit dihafalkan. Beratnya luar biasa. Karena ada beban di kepala dan jiwa beliau yang belum keluar di situ. Apa yang terjadi? Satu kali saking sulitnya mendapatkan materi pelajaran yang kuat itu. Orang lain cepat menangkap dia kesulitan. Dia sampai putus asa meninggalkan sekolahnya. Pergi keluar dari kelas. Begitu berjalan meratapi dirinya, qadarullah kemudian Allah berikan tanda, hujan terjadi, hujan, cukup lebat. Maka beliau kemudian melihat, cari tempat berteduh, diputuskanlah masuk ke salah satu gua gitu. Begitu masuk ke salah satu gua, kemudian diam di situ, menunggu hujan reda. Ya qadarullah kemudian semakin reda, semakin reda, semakin reda. Beliau kemudian diam, saat diam itulah mendengar suara. Beliau dengar air, air bekas hujan itu menetes di batu. Ternyata masya Allah, air yang lembut, kan? Air yang lembut, yang sangat luar biasa, tipis kecil, tipis seperti suara mic mulai menipis dia, tipis, masya Allah, ya, kecil, kecil, habis saja gitu ya, baik nanti. Baik, halo. Baik, masih ada. Baik. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Bisa, baik. Kita coba bandingkan dulu. Lebih jelas mana? Oh, pakai mic lagi ya, teruskan lagi. Jadi, dengar suara air ya. Mulai sedikit saja turun sedikit. Tes, tes, tes. Dia ternyata air yang konsisten itu walaupun cuma setetes, setetes, setetes. Allahu Akbar. Begitu dilihat bisa melubangi batu yang sangat kerasnya luar biasa itu. Di batu aja bisa berlubang. Hanya terkena oleh tetesan-tetesan air. Dia konsisten, sabar dia jalani dengan yang kecil-kecil. Dia melihat, masya Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin air yang cuman kecil begini, netes-netes bisa melubangi batu seperti ini. Maka kemudian dia tergerak dari situ, kembali ke sekolahnya. Mendiskusikan persoalan ini dengan gurunya. Disitulah gurunya kemudian membuka satu rahasia kepada anak ini, kepada Zaid ini. Dia katakan, perhatikan. Air saja yang cuma menetes, tapi dia menetes dengan mengikuti patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin hujan bisa turun kalau bukan kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin dia bisa menetes kalau bukan kerangka patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi air saja yang cuma menetes karena ingin patuh kepada Allah, bisa menjadikan yang keras luar biasa itu bisa berlubang. Apalagi kalau kamu mau patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diturunkanlah kemudian ayat-ayat tentang takwa yang diantaranya ini. Wattaqullaha. Patuhlah kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Hanya dalam beberapa masa, sejak beliau meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu lama. Untuk tahu apa yang terjadi? Tadinya satu hadis sulit dihafalkan. Sekarang Sahih Al-Bukhari itu bisa dihafalkan seluruhnya. Satu kitab. Satu kitab. Ya. Yang tadinya cuma satu hadis, sulit, ini sulit, itu sulit. Begitu meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu berbulan-bulan. Tidak nunggu bertahun-tahun. Cuma beberapa masa, sekejap saja, hafal Sahih Al-Bukhari. Sampai kemudian membuat syarahnya. Syarahnya, penjelasannya. Tidak tanggung-tanggung, 18 jilid. Apa nama syarah ini? Apa rahasia dibalik namanya? Sampai kemudian beliau mencantumkan nama penanya dengan Ibnu Hajar. Nanti kita lihat setelah kita menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah min ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan kembali bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar, kemudian dinasehati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang memberikan, berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan Yalbari, Yalbari, Yalbari, Allah Yalbari, kan? Tayyib. Fatah, sesuatu yang terbuka. Sesuatu yang terbuka. Tayyib. Kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi ya, tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat baiknya sampai kemudian menjadi lancar dan terbuka segala kebaikan-kebaikannya. Apa rahasianya? Baca penjelasan saya dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada 18 jilid di situ. Jadi kalau antum ingin baca seluruhnya, pahami dengan dalam, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti beliau mendapatinya. Tapi singkatnya, 18 jilid ini hanya dirangkum oleh Al-Quran dengan satu kalimat yang sangat indah, takwa. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah disebutkan di Quran, kemudian dia belajar kecuali mendapatkan akselerasi pengetahuan yang sangat tinggi. Siapa manusia paling takwa di muka bumi? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat. Ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qur'annya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Qur'an itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Qur'an dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan, di Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Quran. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Quran. Yang buta pun bisa menghafal Quran. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Quran. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, gak bisa baca, gak bisa nulis, Masya Allah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan, dibacakan, dibacakan, 2 tahun hafal Quran. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran, Masya Allah. Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya misalnya, disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, Masya Allah, terus, terus, terus, seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus menghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Tayyib. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat. Dengan anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan anda tidak diberi pengetahuan. Diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11. Al-Mujadalah. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan. Diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik, maksud saya, ayo coba kita mulai gitu kan. Nanti pulang dari sini lihat anak-anaknya. Kalau ingin akselerasinya meningkat, pengetahuannya meningkat, ada keberkahan di dalamnya, beda antara hafal dengan berkah itu lain. Kan orang belajar itu punya 4 sifat menurut para pakar. Sering saya sampaikan, ada yang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Sebutkan sekali, lambat mikirnya, Masya Allah. Udah terangin 2 jam kan? Ibu bapak dipahami? Belum. Terangin lagi kan? Setengah jam kita terangin kan? Sekarang sudah paham? Belum. Sama juga gitu kan? Begitu ingat, langsung lupa. Nah itu 4 tipe. Baik. Yang paling hebat, cepat ingat, lambat lupa. Tapi ketika anda meningkatkan takwa kepada Allah, akan terjadi generasi yang kelima. Bagian kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja, susah. Bukan mau ingat. Mau lupa, susah. Ini tidak mudah ini, tidak mudah. Nanti banyak sekali kisah tentang ini, dalam kesempatan yang berbeda nanti insya Allah, kalau lebih luas kita bahas. Yang ketiga, kita agak cepat dulu sebentar. Jadi singkatnya, anda tingkatkan takwa, anda bisa pintar. Bahkan lebih daripada itu. Tiga. Orang yang coba tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-8 ayat ke-29, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu tampil beda dalam menyikapi segala hal. Diberikan furqan namanya. Al-furqan. Akan mendapatkan furqan. Mampu membedakan mana yang bermanfaat dengan yang tidak. Yang baik dengan yang keliru, mampu membedakan realitas. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya, jika Anda bisa tingkatkan takwa kepada Allah, in itu harfu syartin, huruf syarat. Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan kepada Anda, akan jadikan diri Anda punya furqan. Jadi kalau ingin mendapatkan furqan, Anda tingkatkan takwa. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan satu realitas, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Karena Anda mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, maka sikap Anda pun akan berbeda. Misal, Anda dapatkan makanan misalnya kan, banyak berjajar. Ada di prasmanan misalnya kan, ada di restoran, ada di macam-macam dan sebagainya, menu dihidangkan. Anda akan lihat, orang-orang yang mendapatkan furqan, dia gak akan semua dia pilih untuk dia makan, tidak. Mana yang bermanfaat untuk kesehatannya? Dia butuh apa? Apa yang sekarang dia perlukan? Itu yang dia makan. Yang gak dia butuh gak akan dia makan. Minuman juga begitu. Dia butuh minuman, menunya mungkin banyak, dari air putih sampai jus yang cukup banyak gitu kan, Masya Allah. Dia gak akan pilih yang gak ada, gak akan pilih yang aneh-aneh. Apa yang dia butuhkan sekarang, itu yang dia minum, selesai. Kalau prinsip itu dipakai dalam kehidupan, tenang kehidupan kita itu. Mau berpakaian, yang penting bisa menutup aurat, gak akan banyak macam-macam. Ini dibeli, itu dibeli, capek gitu kan. Pak, capek ya, makan sate ayam, sate yang lain deh, sate burung ya. Masya Allah, burungnya burung nuri lagi, cari-cari terus gitu kan. Cari-cari sampai kemana, sampai ke Dago, sampai ke macam-macam. Berangkat sekarang pada Isya, nggak ada, adanya di Bogor. Ikutin ke sana, ikutin terus ke Bogor ya. Sampai jam 12 malam tutup tempatnya gitu kan. Aduh, udah waktu terbuang, capek macam-macam dan sebagainya, hidupnya lelah. Ini furqan, termasuk juga dalam aspek ibadahnya. Dia bisa bedakan mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik. Yang baik dia ambil, yang tidak baik dia tinggalkan, menurut Allah bukan menurut seleranya. Ya sama dalam ta'lim juga begitu. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Enggak semua pengajian mesti diikuti. Dia akan lihat. Termasuk pengajian yang baik pun dia akan lihat, butuh enggak. Jadi bukan kagetan ada ta'lim ini ikut, ta'lim ini ikut. Antum lihat, butuh enggak dengan ta'lim itu. Kalau materinya dibutuhkan, Anda prioritaskan. Kalau tidak diperlukan, Anda lihat mungkin turunan yang kesekian. Apalagi yang sama sekali enggak ada manfaatnya, enggak akan diikuti. Ya, Masya Allah, kalau cuma rame aja, jangankan ta'lim. Di pasar rame, di gasibu rame, di alun-alun rame gitu kan. Yang penting itu mana? Yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan furqan. Tayyib. Masya Allah, banyak sekali ayatnya. Orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah. Sampai jam berapa kita? Tayyib. Lihat, teruskan, teruskan. Orang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ambil satu ayat saja di surah Maryam, Quran surah 19 ayat ke-18. Maka Allah akan menjaga dia dari maksiat. Dijaga dari maksiat. Dijaga dari maksiat. Masya Allah. Wah, ini yang tidak mudah nih. Jadi Sayyidah Maryam itu, ketika beliau sedang sendirian kedatangan seorang lelaki, malaikat yang sedang menyamar itu, begitu datang mengatakan, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh karena Anda akan mengandung. Qalat, Maryam berkata, inni a'udhu birrahmani minka inkunta taqiyya. Lihat kalimatnya, lihat kalimat ujungnya, inkunta taqiyya. Sungguh saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang menyayangi saya sejak saya mulai dilahirkan sampai dengan hari ini. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku maksiat Anda jika Anda bertakwa. Kenapa ada kalimat jika Anda bertakwa? Para ulama tafsir sepakat menyimpulkan, karena orang itu jika bertakwa kepada Allah pasti akan meninggalkan maksiat. Mustahil ada orang takwa mengerjakan maksiat, mustahil. Makanya Maryam mengatakan dengan lisannya, jika Anda benar-benar bertakwa kepada Allah, Anda akan tinggalkan maksiat yang mungkin Anda kerjakan kepada saya. Karena Maryam belum tahu kalau ini malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi kalimat di sini ketika dikeluarkan oleh Sayyidah Maryam, beliau katakan, jika Anda bertakwa, ini kalimat kata ahli tafsir menunjukkan pesan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dijaga dari maksiat. Mustahil bisa berbuat usil dalam kehidupannya. Akhirnya setelah dipahamkan bahwa dia malaikat, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan, tidak pernah menyentuhnya, bahkan tidak menyentuh. La yamassanil bashar, lam yamsasil bashar, tidak menyentuh saya seorang manusia pun. Maka ditiupkan kemudian dan mengandunglah. Tidak ada sentuhan, tidak ada macam-macam. Masya Allah. Maka hati-hati ya, enggak akan ada Maryam-Maryam yang lainnya. Ada laki-laki datang, salam malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Ah, sudah itu penipu, itu selesai gitu kan? Itu penipu itu. Baik. Saya berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa. Iya, nama saya takwa. Bukan, itu pasti penipu ya. Pasti penipu. Nah ini poinnya. Jadi nanti kita tinggal cek saja ya. Orang-orang yang semakin meningkat takwanya, maka maksiatnya pasti semakin berkurang, berkurang, berkurang dan terjaga. Kalau sudah terjaga, sudah selesai. maka tangannya dipandu oleh Allah, kakinya dipandu oleh Allah, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dari ujung kepala. Matanya enggak akan lihat maksiat, telinganya enggak akan dengar maksiat, lisannya enggak akan bicara maksiat, sampai ke ujung kakinya tidak akan melangkah pada yang maksiat. Ini poinnya. Quran surah 10 ayat 62 sampai 63. Kalau orang sudah lebih tingkatkan takwa lagi, tingkatkan takwa lagi, maka Allah akan naikkan derajatnya menjadi aulia Allah. Aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sungguh orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin hidupnya tidak akan pernah bersedih dan tidak akan larut dalam ratapan-ratapan kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang dalam hidupnya punya masalah sebesar apapun tidak sedih. Biasa aja. Bahkan diantara mereka punya masalah malah gembira. Pak. Malah gembira. Antum kalau sedang punya masalah, senang atau sedih? Halo? Ini malah gembira. Malah gembira. Lihat, Quran surah kedua Al-Baqarah 155. Kursi paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh setiap orang hidup di antara kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ada khawatir, ada rasa lapar, kekurangan harta, ada yang sakit sampai meninggal dunia, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Tolong koreksi ya. Di situ wathamarat itu bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan. Ini terjemah balaghah, bukan terjemah tekstual. Kalau diartikan buah-buahan, maka agak kurang adil di situ, kurang objektif. Ujiannya cuma untuk tukang buah aja gitu kan. Baik tukang boneka enggak dapat ujian gitu kan. Baik tukang sendal enggak dapat ujian. Thamarat di situ maksudnya hasil kerja keras yang diambil oleh orang. Ini bahasa kiasan. Kalau Anda nanam sesuatu biji, Anda pupuk jadi pohon sampai tumbuh, yang Anda mau ambil apanya? Ini ada orang nanam modal, sudah keluar orang banyak, ikut tender, begitu mau jadi diserobot orang. Itu poinnya. Ada orang nanam mangga pelan-pelan, Anda mau tumbuh siram-siram, kayaknya besok panen. Yuk kita tidur istirahat untuk menanam, untuk memanen mangga keesokan hari. Alhamdulillah, begitu bangun sholat subuh, ayo siap kita panen mangganya. Melihat tinggal pohonnya, mangganya enggak ada. Ini tamarat. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat, tipikal orang takwa di antaranya sabar. Malah gembira, punya masalah malah gembira. Alhamdulillah, Allah titipkan masalah kepada saya bukan pada yang lain. Saya yang diberikan pahalanya, bukan orang lain. Takwa. Tidak mudah itu. Siapa orang ini? Ya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ini. Dari mana taunya orang takwa? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha meningkatkan takwanya. 5, 6. Tenang saja 6 ya. Saya hapus dulu. Nih. Bismillah. Baik. Quran surah 49 ayat 13. Singkatnya, orang takwa itu akan dimuliakan oleh Allah dari sekian kehidupan manusia. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan engkau banyak bertempat-tempat, bersuku-suku, ada beda RT, beda RW, kecamatan sampai beda negara gitu kan. Wa qabail, dan sukunya lain-lain. Masya Allah, antum Jawa Barat dan sukunya bisa beda gitu kan, Medan sukunya bisa lain. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi siapa yang paling mulia di antara mereka itu? Lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh dari sekian manusia yang ada di muka bumi itu, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, tingkatkan, berlomba dalam ketakwaan. Semakin meningkat ketakwaan, semakin kemuliaan diturunkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah turunkan kemuliaan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Itu luar biasa. 7. Anda enggak perlu bangun hotel Anda namakan mulia untuk mendapatkan kemuliaan, tidak ya. Anda tingkatkan takwa, poin ini dapat. Terakhir, masih ada 2. Baik. Banyak sebetulnya. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. At-Talaq di ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan hidupnya akan diberikan solusi, diberikan kemudahan. 7, solusi dari setiap persoalan hidup. Apapun itu. Enggak ada orang enggak punya masalah, termasuk antum di sini. Jangan dikira tenang-tenang gitu kan. Masya Allah, ada yang nulis, ada yang konsentrasi, ada yang nundutan. Masya Allah, jangan dikira antum enggak punya masalah. Belum tentu itu. Ada yang di rumah masalah belum selesai gitu kan. Ada yang di kantor belum tuntas. Jangan dikira enggak punya persoalan. Lihat. solusinya gampang, biaya nggak banyak, tenaga nggak capek. Kata Allah, wa may yattaqillah, tingkatkan takwa. Allah, ya jangan dahulu makhraja, kami berikan jalan keluar. Bahkan rezeki yang susah pun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang Anda kejar-kejar, yang Anda enggak duga kami datangkan. Bahkan kalau diteruskan sampai ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bahkan kami jadikan semua urusannya mudah. Mudah di rumah, mudah kantor, mudah. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, sambil contoh yang terakhir. Bahkan ketika Anda diganggu orang pun, ada yang menyakiti Anda, ada yang memerangi Anda, ada yang membuat makar gitu kan, macam-macam dan sebagainya, itu gampang rumusnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika Anda bisa bersabar, kemudian tingkatkan takwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Orang-orang yang merekayasa untuk bisa menjadikan Anda celaka, merencanakan keburukan untuk Anda. Ada orang yang siap misalnya mencuri di rumah Anda, ada orang ingin menjelek-jelekkan martabat Anda, ada orang ingin menyakiti Anda dengan celaan, fitnah, tuduhan. Lihat rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la yadhurrukum. Dharrun itu sesuatu yang melukai, enggak akan pengaruh terhadap fisik Anda. Dibuat tenang Anda. Walaupun masalahnya berjalan, Anda enggak banyak mikirin, biarin aja. Masyaallah. Silakan aja, enggak ada masalah. Ya, dharrun itu artinya gangguan sudah mulai kena kepada fisik. Itu dharrun. Ada tingkat ujian, tingkat gangguan itu ada 3. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa Anda duga bisa masuk surga dengan mudah? Walamma yatikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji, seperti orang dulu yang dijamin surga itu banyak mengalami ujian. Masathumul ba'sa, satu ba'sa yang ringan-ringan. Ya. Antum mau taklim misalnya kan, tiba-tiba hujan gerimis cuman rintik-rintik kecil. Kecil itu ba's namanya. Ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Orang Indonesia dibaca dengan langsung labas, lewat ya. Dia kata labas, labas, lewat, enggak ada masalah ya. Nah, jadi itu ujian kecil. Biasa ke masjid, standar. Kasih hujan dulu sama Allah. Mau ke masjid enggak? Itu baru kecil. Kalau antum lulus, baru dinaikin yang kedua. Kalau belum lulus pada yang pertama, terus seperti itu. Pak, ke masjid dong. Kemarin kan ke masjid. Hujan mah. Ya. Kan kecil aja cuman gerimis. Ah, takut riya nantinya. Wah, takut riya. Masya Allah. Gitu kan? Pada belum lulus, takut riya. Allah kuat ila billah. Kalau lulus, kasih hujan yang agak derasan dikit, agak kencang. Dharrun namanya. Wadharra. Sudah mulai siapkan payung, kan? Sudah mulai kena secara fisik. Masih mau ke masjid enggak? Tayyib, kalau dia masih mau berangkat, baru dikasih yang terakhir. Zilzal. Ya, zilzal. Wazulzilu, yang menggoncang kepada jiwa. Ada ngasih getaran. Kasih kilat dulu, gitu kan? Kasih kemudian agak banjir, kan? Mulai naik airnya. Dan syaran banjir enggak? Alhamdulillah enggak, cuma naik dikit. Wah, tetap dia berangkat ke masjid. Masya Allah. Itu yang disebut dengan tingkat yang paling akhir. Kalau Anda sedang berada di ujian yang tingkat ini, Anda menghadapi masalah yang menurut Anda berat, sampai hati Anda bergoncang, sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Itu Masya Allah. Yakinkan pada diri Anda, bahwa Anda sedang berada di level keimanan yang cukup tinggi. Tingkat paling tinggi, nomor 3. Karena Anda dianggap sebagai orang yang cukup untuk mendapatkan itu. Ya, naikkan, dinaikkan, dinaikkan. Berbahagialah, karena Anda terpilih. Kalau Allah sudah naikkan Anda, Anda jangan turunkan. Ada yang sampai mikirin, sampai depresi, sampai gak mau sholat, ah, Anda turunkan lagi. Ingat, ingat ini ya. Allah tidak mungkin uji seorang hamba kalau dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Rumusnya jelas. La yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada hamba yang tidak sanggup menjalaninya. Jadi kalau Anda punya masalah seberat apapun, dimanapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup. Yang lain tidak. Termasuk saat ini. Anda punya masalah di rumah tangga, di kantor, beratnya luar biasa. Memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada yang lain. Maka syukuri itu. Dan enggak usah bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Enggak ada kerjaan. Hadirkan gitu kan. Karena orang yang kecil diberikan ujian kecil. Iman menengah diberikan ujian menengah. Iman mulai kuat diberikan ujian yang kuat. Jangan dikira mudah untuk mengatasi di awal-awal. Memang menyesuaikan. Anda biasa main-main, tiba-tiba pengen taklim jadi lebih semangat. Jangan dikira langsung mudah, tidak. Ada tantangan-tantangan dan sebagainya, gitu kan? Paham sampai sini? Tayyib. Tapi rumusnya, begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu enggak akan berpengaruh. Awalnya kecil-kecil aja. Tadinya kumpul-kumpul dengan teman-teman, manfaatnya banyak yang kurang, sekarang ke masjid, kan? Baru ringan-ringan. Masya Allah. Udah mulai soleh nih. Ah, masih kecil itu. Alhamdulillah, saya masih Doni, soleh mah tetangga kita, kan? Baik jalan, yuk, ayo ngaji, ya. Sudah masih kecil-kecil. Besoknya sudah mulai lain, itu biasa. Lama-lama, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang gak bisa dibayar dengan apapun. Tadinya ketinggalan sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah. Aduh, ya Allah, kok gak tahajud tadi malam ya? Ya Allah, ketinggalan 2 rakaat fajar. Tadinya kumpul-kumpul ketinggalan mulai gak enak. Sekarang ketinggalan taklim aja sudah gak tenang Anda. Ya Allah, telat saya. Ya Allah, kok gak dapet ya? Itu gak bisa dilukiskan tuh keindahannya. Nikmat gitu. Ya. Dulu baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Begitu menghafal satu ayat Al-Quran, wah, itu lebih daripada mendapatkan satu proyek. Anda pilih mana? Bisa menghafal Al-Quran sampai selesai atau mendapatkan proyek senilai 100 miliar? Ah. Dasar manusia ya. Allah Allah, selalu pengen yang ketiga, hafal Quran plus 100 miliar. Allah Allah, Allah. Nah, ini gambarannya. Orang takwa sukses dan bahagia. Orang takwa pintar. Orang takwa mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Orang takwa terjaga dari maksiat. Orang takwa dekat dengan Allah. Orang takwa mulia hidupnya. Orang takwa selalu punya solusi dalam setiap persoalannya. Pertanyaannya sekarang, antum di mana dari semua poin yang telah dijabarkan ini? Jangan-jangan kita selalu berusaha untuk takwa misalnya, tapi mohon maaf, belum sukses, belum bahagia. Ada sukses, tapi belum bahagia. Ada bahagia, tapi belum sukses. Ada yang belum kedua-duanya. Ini yang kan yang agak repot. Maaf, sudah mulai belajar, tapi pengetahuan sulit untuk datang. Apa masalahnya? Ini Furqan didapatkan atau belum? Maksiat sudah mulai bisa ditahan atau belum? Sejauh mana kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan? Dan sampai ke ujungnya. Ini poinnya. Seharusnya ketika Nabi memberikan gambaran tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa. Coba cek sejauh mana dari semua ini yang sudah bisa kita hasilkan. Karena itu para ulama-ulama kita termasuk dalam ta'limnya, bahkan dalam khutbah Jumat setiap sepekan sekali, itu enggak bosan mengingatkan. Ya, lihat kalimat-kalimat setiap khutbah Jumat pasti itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enggak perlu dijawab itu, cukup tanyakan pada diri kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah hadirin. Mari, enggak usah. Anda tingkatkan, cari, ini poinnya. Sekarang izin, mohon maaf. Kalau Anda bertanya, apakah setiap orang yang meningkatkan takwa bisa mendapatkan ini? Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena Quran hanya menginginkan yang serius. Yang tidak serius, enggak akan meraih ini. Hanya lelah dalam ibadah saja. Pahala mungkin ada, tapi esensi enggak akan dapat. Karena itulah ketika Nabi mengingatkan takwa, Nabi mengambil satu ayat yang khusus yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Quran surah ketiga ayat 102 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Saya hapus lagi ya. Hapus dulu. Bismillah. Khawla qotala. Baik. Yuk kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teman-teman tolong ingat ini ya. Kalau ditemukan di Quran ayat dibuka dengan kalimat iman, itu berarti ayat ini hanya ditujukan hukumnya untuk orang-orang yang telah masuk Islam, telah beriman. Jelas? Maka tidak berlaku umum ayatnya. Tapi juga sekaligus sebagai sindiran. Jangan-jangan ada yang mengaku muslim tapi imannya enggak ada dalam dirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Dan istilah-istilah iman, nanti istilah setelahnya ittaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Ingat, istilah iman, istilah takwa itu enggak akan ditemukan kecuali dalam Al-Qur'an. Dan di kitab-kitab lain enggak ada. Yang ada sekarang maksudnya, bukan kitab-kitab dulu. Silakan cek di kitab-kitab yang ada sekarang. Enggak ada kalimat-kalimat takwa itu kan cuma rekayasa terjemahan saja. Silakan cek. Dikeliru kalau ada umat misalnya di agama lain, ya misal mengeluarkan statement dengan beribadah kepada Tuhan A, kita meningkatkan takwa misalnya. Takwa itu enggak ada. Takwa itu kosakata khusus, kosakata syariat namanya, bukan cuma kosakata bahasa Arab. Makanya di zaman jahiliyah pun enggak pernah orang jahiliyah mengatakan kalimat takwa. Ayo kita tangkatkan takwa kepada Lata dan Uzza. Enggak ada. Karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya. Kosakata syariat. Ya, yang disyariatkan jadi ketentuan dalam beragama. Makanya enggak akan ditemukan kalimat-kalimat ini kecuali dalam syariat Islam, baik di Al-Qur'an ataupun di Sunnah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka Anda punya kebebasan. Yang penting meningkat aja, gak ada masalah. Sholatnya meningkat, puasanya meningkat, bacaan Al-Qurannya meningkat. Ya, kalau meningkat itu ada yang ditambah secara spesifik. Misal baca sekarang 2 ayat Al-Baqarah, besok 20 ayat, jelas ditambah. Ada yang dimaksudkan penambahannya dengan sunnah. Misal sholat fardu misalnya ada 5 waktu, ditambah sholatnya, maksudnya tambah dengan sholat sunnah, bukan yang biasa kemudian jadi ditambah. Ya Allah, kemarin saya jarang sholat, ya Allah, saya jauh dari Muhammad, bertobat, ya Allah, hamba ingin mengganti sholat-sholat kemarin. Gak apa-apa, besok sholat subuh hamba mulai dengan 4 rakaat misalnya. Gak usah, cukup 2 Anda tambah dengan sunnahnya, sebelumnya 2 rakaat dan sebagainya. Tayyib, sekarang perhatikan, ini yang menarik. Tingkatkan takwamu kepada Allah, tidak cukup sampai sini. Haqqatuqati, dengan serius. Saya mohon izin untuk berhenti di poin ini, karena barangkali kita juga harus bisa berbagi dengan beberapa hal. Nanti kalau ada pertanyaan saya coba jawab, kalau tidak ada saya mohon izin untuk barangkali rehat dulu, untuk kembali mengondisikan kondisi fisik supaya agak lebih baik lagi untuk potensi dakwah selanjutnya. Jadi nanti kita sepakati paling maksimal kita di jam 9 ya, kurang seperempat, boleh? Baik, alhamdulillah. Anda kalau mau sampai jam 10 juga boleh tadi ya, cuman jam 9 saya pulang gitu. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Maaf kelihatan nih? Halo? Enggak kelihatan, perlu diperbesar. Saya tulis coba ya, bentar. Haqqa tuqati, haqqa tuqati. Lihat sini. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, haqqa tuqati. Kemudian ada kalimat ini. Diterjemahkan di mushaf dengan sesungguhnya, serius. Kalimat ini dalam bahasa Arab, khususnya dalam kosakata Al-Qur'an, setidaknya punya 2 makna utama secara cepat saja. Nanti tafsirannya di hadis ya. Pertama, yang dimaksud keseriusan di sini adalah takwa yang ditunaikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan. Poinnya bukan hanya dalam satu hal saja. Makanya Nabi pernah mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di jangan sampai, mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan hati-hati, di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan hilang lagi takwanya. Allah enggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa, di rumah jadi suami istri yang takwa, di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktekkan takwa itu, kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah, nanti kita turunkan. Sholat misalnya kan bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yuqimun, berjamaah. Ada orang yang kalau berjamaah itu takwanya luar biasa, khusyuk kelihatannya gitu kan. Tapi ketika selesai berjamaahnya, sholat sunnahnya masya Allah gitu kan, seperti olahraga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak tepat kan? Dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dengan orang, mau tidak dengan orang, gak ada di situ gambaran-gambaran hal lain kecuali dia ingin mendapatkan perhatian dari Allah dengan semaksimal mungkin. Imam juga begitu. Jangan karena imamnya cuma 3, makmumnya cuma 3 orang, ya masya Allah, lagamnya yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu 300 orang, Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, jadi beda, lain gitu kan, gak akan berpengaruh. Ini poinnya. Nah, jadi ada atau tidak adanya orang dimanapun kita berada, tingkatkan ini. Ini poinnya. Khusyuk dalam sholat berjamaah, khusyuk ketika menunaikan sendirian saat tak mampu berjamaah. Khusyuk berada di masjid sama dengan khusyuknya ketika berada di kantor. Anda merasa di masjid diawasi oleh Allah, Anda ke kantor pun merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Anda tidak akan pernah gunakan pena untuk tanda tangan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah gerakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluar dari masjid pun akan lain. Anda tahu Allah perhatikan, maka masuk dengan keluar akan lain. Mustahil orang yang takwa masuk ke masjid kakinya kiri dan keluar kanan, itu mustahil. Mustahil. Anda masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, gitu kan? Kiri, hati-hati kan? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki Jadi Anda cek selama ini, coba. Ya, kalau Anda takwanya semakin kuat, begitu salah melangkah, begitu keluar masjid, kanan misalnya begini, Anda akan tarik lagi begini. Anda akan balik lagi, Anda langkahkan yang kiri. Itu otomatis tuh. Tapi kalau Anda santai aja misalnya, keluar, kanan. Pak, kok kanan? Sama aja kaki, kan dari Allah juga. Kan? Itu agak repot ya, seperti itu ya. Paham? Yang kedua, kalimat haqqa tuqati bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Ini poinnya. Cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius. Sungguh-sungguh gitu kan. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010. Masya Allah. Banyak yang serius. Sungguh-sungguh begitu sa'inya. Rabbighfir warham. Wa'fu wa takarram. Sampai nangis. Innaka antal azul akram. Sa'i dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7. Dia 14 gitu kan. Masya Allah. Lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Safa ke Marwah itu dihitung satu. Dia ngitungnya setengah. Masya Allah. Ini setengah. Karena kurangnya ilmu. Tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga. Ya, berputar tawaf di Ka'bah itu. Masya Allah. Belum tahu cara yang baiknya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi gitu kan? Ya, lebih repot lagi sayang-sayang antum itu kan umrah biayanya banyak. Enggak sedikit, tenaga keluar juga. Kalau enggak sah kan sayang gitu kan? Atau kalau enggak ada manfaatnya. Sekarang Masya Allah banyak yang live tawaf itu. Ya, mau tawaf sudah mulai ini. Orang sudah menghadap ke Ka'bah, tangan diangkat begini kan cuma satu ngadep kalau dari jauh gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan? Dari mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja. Bismillahi Allahu Akbar. Gak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain. Handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini. Kayaknya begini. Sayang-sayang gitu kan. Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan. Dan jemaah-jemaah kita. Baik dalam haji ataupun umrah. Yang saat manasik itu. Gak pernah diberikan penjelasan yang detail. Kadang ada yang saking semangat, pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh, gak ada masalah, cuman sayang yang dibaca, gak paham yang dibaca. Yang dibaca gak dipahami. Karena saking takutnya gak sah dibaca itu kan, padahal doa yang sunnah cuman dua tawaf itu. Dan gak susah, umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad, menuju makam Ibrahim. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, selesai. Hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri. Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja enggak punya istilah itu, cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada juga jagat enggak ada sapunya. Masya Allah, udah hafal dua-duanya enggak susah. Adapun dari makam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ. Ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim nanti dituangkan di Quran surah Maryam itu. Ya, ada di situ dari mulai ayat ke-48, 49 sampai ayat 50-nya. Ada rahasia. Kalau Anda benar dari mulai tawaf Hajar Aswad sampai dengan rukun dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, maka Allah berikan peluang Anda meminta apa saja bisa cepat dikabulkan di situ. Makanya boleh menggunakan bahasa kita. Walaupun kadang-kadang yang kita minta bukan kebutuhan kita. Karena umumnya manusia saat meminta cuman keinginan saja. Sedangkan Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Makanya doanya diseleksi lagi. Yang baik untuk dunia kita bermanfaat untuk akhirat kita. Anda bacakan di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya. Orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka. Itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, gak ada masalah. Ya. Bahkan nanti di Multazam misalnya Anda minta, bisa minta. Gak usah, gak harus pakai bahasa Arab. Saya pernah ada pengalaman itu ya. Cerita dari teman. Masya Allah. Itu dua orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Ada satu pemuda datang dekat Multazam, dia bermohon kepada Allah. Suasana masih agak kosong, ya Allah. Hamba sampai hari ini belum punya jodoh. Belum menikah, ya Allah, gitu kan. Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini, ya Allah. saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, masya Allah, ya Allah kayak gini ya Allah, masih contoh, masya Allah, dan dikabulkan karena dia minta dengan bahasa yang dipahami, dikabulkan, walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan, tapi dia nikah, kabarnya datang, dia nikah gitu kan, dia minta dengan yang dia pahami, nah itu boleh, kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan, yang gak boleh diganti lafadznya, ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, masya Allah ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan. Banyak utang hamba ya Allah. Sampai datang ke sini pun hamba punya utang ya Allah. Banyak catatannya. Kalau tidak percaya, ini ya Allah ditempelkan. Anda. Tapi dia pulang, selesai masalahnya. Ya, maksudnya diantara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal. Karena belum tahu cara menunaikan dengan baiknya. Sholat saja, yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindirannya dalam Al-Quran. Halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai dengan sholat terakhir kita, berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaannya. Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, gak ngerti yang dibacakan, gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan takwa, tidak cukup dengan semangat saja. Mesti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholat, sholatnya mesti benar. Kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran, bukan cuma baca. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar. Belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa enggak belajar? Supaya Anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan, beda antara mengeluarkan langsung, menyampaikan langsung, dengan Anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh, tapi ketika Anda paham, Anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10 ribu, tiba-tiba Anda antarkan, orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas, mudah-mudahan dijaga Allah ya, rizkinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah, masya Allah, banyak, padahal cuma 10 ribu. Udah, Pak, jangan banyak-banyak, besok 100 ribu ya, masya Allah, supaya banyak lagi. Allah, Allah, kuat. Itu indah gitu. Anda gak akan bisa temukan itu, di titipan gak ada masalah, tapi Anda gak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10 ribu, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa atuz zakah. Ita itu kan tiga artinya. Keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan. Itu akan indah kalau Anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah. Semuanya. Infak. Berapa kali Anda infak selama hidup? Pernah enggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi enggak memahami. Yang prioritas itu siapa? Kan ada lima yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua ayat 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan gak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman gak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Hawla wala quwwata illa billah. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa? Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya, ada tawaran-tawarannya. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah. Ada hubungan dengan Allah. Misal sholat Al-Baqarah ayat 2-5. Ada sholat, ada infak, ada baca Al-Quran disebut dengan takwa. Kalau Anda bisa kerjakannya dengan baik, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia, seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan kalau Anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini masya Allah, satu kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan, bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa biasanya orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya enggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa. Anda puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa, ada orang minta di depan, belum tentu Anda kasih. Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang enggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat anak yatim ada berapa, fakir miskin ada berapa? Yang enggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya dia akan berusaha menekan maksiat, enggak mau maksiat. Bohong enggak mau dia. Minimal takut batal puasanya, dia tahan-tahan di latihan. Hey bro, kemarin kemana? Janjian enggak ada. Kapan? Kemarin jam 9. Oh, habis maghrib deh saya jawab. Habis maghrib tuh, tunggu maghrib dulu. Masya Allah, ntar habis maghrib ya. Gitu kan, gak mau dia, ntar habis maghrib lupa, gak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih. Makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji, itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama-sama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang gini. Wasari'u ila manfirati min rabbikum. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin. Dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduha samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Yang kami siapkan untuk orang takwa luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi, paling minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik, bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang gemar membantu kerabatnya dalam keadaan lapang ataupun sulit, dia masih mau bantu juga. Tetangga kesulitan dia bantu, dia belum bisa bantu dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong, bagian dari takwa. Wal kadziminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda, lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya, kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala'afina aninnas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain, yang memungkinkan menghasilkan atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini, memaafkan orang itu gak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai, tidak, belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang, Anda maafkan dia, urusan Anda dengan dia itu diselesaikan oleh Allah, urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda, Anda gak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda, capek ngurusin Anda, capek memikirkan Anda, bikin status tentang Anda macam-macam, biarin aja. Dia capek mikirin Anda, Anda gak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Misal, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Kunna ya Rasulullah al-muflis fina mala dirham lahu wala mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang spesial pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. An-in-un itu diantara maknanya banyak. Banyak. Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya jalan tertunda. Wayati qad syatama hadza, cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadzafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih, bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya, wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar, tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. At-tukhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang dicelai. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, gak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah, pindah, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang gak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu gak Pak ya? Selama di sini, gak pernah mau ke masjid Pak ya, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya, iya, oh, terus dibicarakan. Itu begitu anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia gak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, gak nyangka ya, nyangka tuh, Masya Allah. Gabung lagi di situ, pindah 3 orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal gak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Bagus, gak seperti mereka itu tuh, Masya Allah, kena juga. Jadi, ada banyak hal yang kadang gak sadar gitu kan, kadang gak sadar. Ya, atau jangan-jangan anda sering rajin ikut talim, tapi sering mencela juga. Hati-hati itu, gak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan oleh Nabi masuk neraka dia, padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat, wa hadza min hasanati, wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu, ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal, masih ada dosa satu pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah enggak ada untuk menembusnya. Maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini. Tukhadhu min khatayahum. Diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar. Maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Quran, sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena masa kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai anda wafat kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir, di antara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu, kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, istri yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa hari Senin itu, ya, dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Semuanya. Dan kita rindukan itu. Mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang takwa yang dimaksudkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita buat rencana untuk besok dari amalan-amalan yang telah dijabarkan tadi, ya, dan bahkan nanti ada amalan-amalan spesial yang lain waktu kita bisa bahas. Ya, itu tergantung keinginan kita. Nanti tinggal keluarkan di Quran. Ada penghuni taman Firdaus, apa amalannya? Ada penghuni taman surga, apa amalannya? Ada penghuni surga Aden, apa amalannya? Anda keluarkan. Dan kalau sudah punya petanya, itu aja yang dicapai. Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Anda pengen masuk surga yang mana? Halo? Surga apa? Alhamdulillah, sampai namanya diberi nama Firdaus, Masya Allah gitu kan? Masya Allah, nama Anda Firdaus, kelakuan bukan itu, gak akan nyambung. Maka, kalau Anda pengen punya cita-cita begitu, keluarkan turunannya, bikin karakternya. Kayak kami sekarang di Bekasi bikin hunian, misal Taman Firdaus sih. Jadi dikeluarkan semua karakter surga Firdaus di Quran, diturunkan ke bumi. Anda bisa lakukan itu, keluarkan semua, simpan di rumah. Ya, Anda sampaikan begini, ini karakter penghuni surga Firdaus. Quran surah Al-Mu'minun itu kan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya, turunkan. Oh, penghuni surga Firdaus salatnya khusyuk, zakatnya enggak pernah telat, kata-katanya tidak ada yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya, tuliskan di rumah. Masya Allah, ikrar penghuni surga Firdaus. Begitu masuk rumah kita tahu aturannya, tata tertib penghuni surga Firdaus. Ikhtiar kita. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya masuk surga, Anda jadi penonton. Jadi masalah. Ya. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Jelas rayanya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, maka karena pelajaran kita basicnya pada Al-Quran dan Sunnah, saya izin bacakan petunjuk langsung di hadis Nabi SAW pada hadis riwayat Al-Bukhari yang lebih menyampaikan, Inna Allah karihalakum talatah. Allah sangat benci pada kalian tiga hal. Jadi ada tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita jauhi. Dan bahasanya bukan menggunakan bahasa yang halus. La yuhibbu bukan, tapi kariha. Sangat tidak menyukai. Apa itu? Qila wa qala. Satu qila wa qala. Menyampaikan satu keterangan dari sumber yang tidak jelas. Hoax. Hoax. Sedang musim sekarang. Itu perbuatan yang dibenci Allah. Gak boleh. Orang takwa gak mungkin menyebar berita hoax. Walaupun tujuannya ingin ada kebaikan, tapi tidak dengan cara yang salah. Tidak dengan cara yang salah. Awas, hati-hati. Saya sering dapatkan tuh di broadcast deh. Baik di media sosial, macam-macam dan sebagainya. Itu ada menyampaikan informasi, pengennya memang bagus, tapi caranya salah, itu gak boleh, Allah gak suka begitu. Ya kalau Anda bisa menampilkan yang baik, ngapain ngarang-ngarang cerita? Karena tidak sedikit orang membuat hadis palsu, supaya orang giat untuk menunaikan ibadah, tapi tetap salah. Tetap salah. Ya. Yang kedua, idu'atal mali, menyia-nyiakan harta pada yang Allah tidak sukai. Allah titipkan harta kepada Anda untuk meningkatkan ibadah. Karena orang lain sudah rajin tahajud, rajin puasa, hafal Quran. Anda tahajud belum konsisten, puasa belum maksimal, Quran belum dihafalkan, Allah kasih harta supaya dengan itu meningkat ibadahnya. Jangan dibuang-buang. Yang terakhir, kafratus su'al. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu yang jelas menjadi semakin tidak jelas dan sulit untuk diamalkan. Paham sampai sini? Paham. Sekali lagi, jelas uraiannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Awas, hati-hati. Tidak baik ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya, kita istirahat dulu supaya malam bisa tahajud, bisa baca Al-Quran, bisa istighfar. Insya Allah sesi terakhir kami di Bandung, ada di Kota Batu Parahyangan, di Masjid Baitur Rahman, esok subuh. Dan bahasan fikih ikhtilaf, membahas tentang persoalan-persoalan yang sering diperdebatkan, kita akan gali dari mana sumbernya, seperti apa jabarannya. Dan termasuk kami sudah titipkan buku terkait yang insya Allah akan dibagikan esok hari, terkait pembahasan tentang ilmu hadis. Bagaimana cara memahami hadis dengan cepat, mudah, sehingga bisa memahami dengan baik pada tataran aplikasinya. Demikian kami sampaikan, jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, jika salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan tolong, jika ada pendapat saya yang keliru, cukup tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, dan jangan jadikan dari bagian perdebatan yang tidak produktif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa'afu minkum, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dari Akhir TV dimanapun Anda berada, pagi ini saya ingin menyapa Anda sekalian. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan untuk menjalani aktivitas dengan cara yang terbaik, yang tidak sekedar melahirkan sukses dunia tapi juga mengantarkan kebahagiaan akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Jumat kemarin tepatnya ba'da maghrib waktu Indonesia bagian tengah, di Sulawesi Tengah, di Donggala, saudara-saudari kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, terjadi gempa yang disusul kemudian dengan tsunami di daerah tertentu, yang dengan itu semua telah nampak kepada kita semua dan telah sampai informasinya, dan itu adalah menjadi ujian untuk kita yang jauh dari saudara-saudari kita, dari kerabat-kerabat kita, untuk memberikan respon-respon terbaik untuk saudara-saudari kita di Donggala. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada saudara-saudariku yang berada di wilayahan musibah, bersabar, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah Allah turunkan satu musibah kecuali untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan pelajaran-pelajaran untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar saudara-saudariku, karena kalimat pertama yang disampaikan malaikat kepada penghuni surga adalah kalimat sabar. Assalamu alaikum bima sabartum. Sabar mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dan saya ingin mengajak kepada teman-teman, sahabat-sahabat, khususnya pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama satukan energi, kuatkan diri kita untuk hadir bersama saudara-saudara kita di Donggala dan membantu mereka. Dan insya Allah Akhir TV dengan Quantum Akhir Institute, kita akan menyiapkan tim khusus untuk segera berangkat ke Sulawesi, bersatu, bersinergi dengan saudara-saudari kami di sana, untuk bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghadirkan nilai-nilai kebaikan, dan insyaallah kita akan berkontribusi untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudari kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga seluruh aktivitas kita yang akan kita tunaikan di hari ini dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik kecuali seperti pernah kita bahas dalam kesempatan malam tadi, kita rencanakan amalan-amalan yang akan kita kerjakan, kemudian kita ikhtiarkan dengan baik, dan kita cek yang kemarin-kemarin untuk kita sempurnakan di hari ini. Bila teman-teman kemarin belum sempat menunaikan solat berjamaah 5 waktu, maka rencanakan hari ini saya tunaikan berjamaah dengan 5 waktu. Anda kemarin belum sempat tunaikan di masjid, hari ini Anda petakan zuhur Anda akan solat di masjid mana, asar Anda akan jamaah di masjid mana, sampai dengan isyanya. Kemarin Anda belum baca Al-Quran, sekarang Anda rencanakan. Harus ada rencana, kalau tidak ada rencana akan berantakan amalannya. Anda mau baca, baca, tidak ya tidak. Kalaupun baca paling 1 ayat, 5 ayat, 10 ayat, sekenanya gitu ya. Tapi kalau Anda punya rencana hari ini, saya mesti baca 1 juz, saya mesti baca 2 juz, saya baca 1/2 juz, maka Anda akan petakan. Ya 1 juz misalnya pertama, taruhlah misalnya 141 ayat ya, dibagi kemudian ke dalam 5 waktu solat misalnya. Ya, maka Anda temukan misalnya bilangan-bilangan tertentu yang dengan itu Anda bisa bagi. Ya 140, Anda bagi kepada 5 bagian, berapa jadinya? Nah, ayo. Ayo cepat. 28 ayat dibagi 2 berapa? 14. Masya-Allah, sebelum solat, setelah solat. Sebelum solat 14 ayat, setelah solat 14 ayat, kan? Itu terasa lebih mudah. Maka sampai malam Anda dapatkan 1 juz. Ya, kalau Anda tidak bacakan sebelum solat, bacakan setelah solat ya. 14 ayat yang Anda belum bacakan sebelum solat, setelahnya Anda bacakan. Bahkan Anda bisa bagi lagi dengan amalan-amalan sunnah. Tidak harus dibagi kepada 2 bagian. Ada yang bisa Anda bagi sebelum duha, setelah duha, sampai malamnya. Dan itu indah ini ya. Ya 14 ayat berapa menit yang Anda investasikan untuk membacakan itu. Ya Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dan kemudahan-kemudahan dalam merencanakan dan mengeksekusi amalan-amalan yang telah kita tetapkan itu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah subuh ini diberikan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah khair. Menunaikan salat berjamaah, semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan, dan kita teruskan dengan kajian kita hari ini yang temanya cukup menarik. Saya diberikan tema untuk membahas tentang temanmu, syafaatmu di hari kiamat. Bahasan ini seperti biasanya dalam mengurai kajian-kajian kita, harus kita coba cari dulu ya, dasar-dasar argumentasinya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud dengan teman di sini? Karena ada banyak jenis teman di dalam Al-Quran yang disampaikan. Kemudian Anda katakan temanmu syafaatmu. Apa itu syafaat? Jangan-jangan selama ini kita selalu bicarakan tentang syafaat, tapi maknanya pun belum kita pahami dengan baik. Ya. Baru kemudian di akhir kita coba satukan dua kata ini, sehingga dengan itu melahirkan kalimat teman yang bisa menjadi syafaat. Ya. Tayyib, kita memiliki waktu yang sangat terbatas di subuh ini, hanya satu jam ke depan. Karena itu coba kita akan maksimalkan dengan baik, termasuk kalau ada waktu nanti tersisa, kita coba bahas beberapa persoalan-persoalan yang mungkin nanti ditanyakan, atau yang tadi malam yang belum sempat terjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Baik, kita mulai dulu dengan bahasan kita. Saya akan sedikit lebih banyak berdiri ya, dan untuk bisa menuliskan sehingga bisa terlihat beberapa turunan ya. Bismillah. Baik, kita mulai dengan bahasan utama kita. Temanmu adalah syafaatmu. Ya. Baik, mari kita lihat. Anda berikan judul. Temanmu syafaatmu. Ya. Kita turunkan dulu pertama tentang uraian teman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih senang demikian ya, kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang kita mencari pendapat-pendapat lain. Karena apa yang telah Allah sampaikan, yang Nabi kemudian tafsirkan dari situ, itu yang terbaik ya, yang bisa kita jadikan acuan. Ini pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua nanti pengertian syafaat, dan yang ketiga baru kita sambungkan dua makna ini. Bagaimana seorang teman bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat nanti? Karena nanti ada banyak jenis-jenis syafaat yang bisa kita rencanakan, usahakan dari sekarang untuk bisa didapatkan. Ada syafaat nanti yang bisa datang dari para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanti juga syafaat diberikan dari kitab suci, khususnya Al-Qur'anul Karim. Ya, ada nanti syafaat yang datang dari amalan-amalan kebaikan kita. Ada nanti syafaat yang datang dari teman-teman sekitaran kita, dan puncak syafaat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada hamba-hamba terpilih. Nah, dari mana yang Anda ingin usahakan, setidaknya saat di dunia bisa kita pilih. Hari ini kita keluarkan satu. Baik. Pertama, teman. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 4 sampai 5 jenis teman. Dan Anda harus peka kapan istilah ini digunakan. Karena orang Arab saat bicara, ya, orang-orang Arab fasih itu, ketika mereka memilih kata, diksinya akan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau orang Arab sekarang barangkali pada umumnya agak-agak menyampaikan bahasa-bahasa sifatnya masih umum dia. Tapi orang-orang Arab dulu itu sangat menjaga kosakata dia. Jadi apa yang mereka maksudkan ingin disampaikan, pilihan katanya akan sesuai dengan konteksnya. Muqtadal hal istilahnya. Ya. Misal kita turunkan satu. Ada yang disebut dengan zamil, zamilun, jama'nya zumala. InsyaAllah saya enggak hapus ini ya. Kedua, ada yang disebut dengan sadiqun, sadiq, jama'nya asdiqa. Ketiga, ada yang disebut dengan sahib, sahib, jama'nya ashab. Kemudian yang keempat, ada dalam bentuk kata majazi, kiasan, karimun. Ya. Kalau antum belajar sastra, ilmu balaghah, nanti ada salah satu bait syair di masa jahiliyah, karimun mata amdahuhu amdahuhu. Ya. Baik, ada karim. Jama'nya bisa karama. Kemudian Yang terakhir, bisa akhun atau ukhtun, kalau perempuan jamaknya ikhwatun, ikhwah. Kalau ini dipecah lagi ke sini menjadi ikhwan, ini jadi akhwat perempuan ya. Akhwat. Ada lima jenis teman yang setidaknya seringkali dimunculkan atau disebutkan dalam kosakata bahasa Arab dan praktek komunikasi mereka. Ini kita turunkan dulu, jadi nanti teman-teman kalau Anda ke Arab dipanggil dengan salah satu ini, kita bisa paham artinya. Jelas ya? Baik. Ya, kita mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala, jamaknya zumala. Zamilun. Ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, zamil artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya, itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Ya, bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, kemudian saat akan turun ayat tentang salat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73 ayat yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hey, orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila. Yo, bangun. Jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah, masih dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu, jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih bau bangun malam. Kamu yang belum jelas, kapan kamu mencari bekal akhiratmu? Paham sampai sini? Ini zamil. Kalau ada orang namanya muzammil, ya? Maaf, banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan. Ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamu lah. Ya? Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau Anda misalnya umrah, ya, atau misalnya Anda haji, kemudian di imigrasi Anda ribut, Anda macam-macam, gitu kan? Anda ditenangkan, hey, izavili, izavili, gitu kan? Taib. Itu artinya, hey, teman, teman, ayo, ta'alina, ta'al, sini, gitu ya? Tenang, tenang. Taib. Kedua, sadiq. Jama'nya asdiqa. Sadiq, jama'nya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan, pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat. Ya. Kalau zamil masih umum, kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat, tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar. Suatu yang benar. Dari kata as-sidq asalnya. Dari kata as-sidq. As-sidq. Kalau pemilik ini, as-sidq artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan sadiq. Fokus. Pemiliknya. Pemilik sifat benar. Ya. Yang selalu berjalan di tracknya. Dia enggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Ya. Mohon maaf. dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia, dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika Anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orang ini disebut dengan shodiq. Kalau Anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan Anda, sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shodiq. Nih, temannya disebut dengan shodiq. Shodiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya, candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan. Ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shodiq. Anda diajak kepada tempat yang tidak baik, bisa yang Allah tidak suka, enggak usah ke sanalah. Ini enggak bagus, sini aja. Shodiq. Baik ya? Tapi ini masih umum, si umum. Awas hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya, tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal yang paling gampang. Dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan enggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh, kalau musim-musim hari raya ya, musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar-tukar Pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Ya, boleh Anda ambil secara umum gitu ya. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti. Walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar, belum tentu menurut Allah benar. Maka, maaf, kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka, itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidqu. Pemiliknya disebut shodiq, temannya disebut dengan shodiq. Paham sampai sini? Jadi, nah, kalau dia kemudian, alhamdulillah, membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shodiq menjadi siddiqun. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi SAW karena diperalat oleh Abu Jahal. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insyaallah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana. Dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib, nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan-bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa, dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi SAW, ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan, kamu naik ke situ. Sampaikan, ada berita begini, begini, begini. Dan menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat, ya, ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa, ya, mengatakan bahwa nih lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuma pergi dalam semalam, masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui zaman dulu kan, mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja itu satu sehari dua malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, "Nah, ini mustahil nih Muhammad ya. Dia penipu, pengarang macam-macam dan sebagainya." Dikeluarkan kalimat itu dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Awas, hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Awas, hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Lihat kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar. Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khubais. Lalu kata Abu Jahal, kurang lebih bima makna dengarlah apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, saya diisrakan, kemudian dimi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, masyaallah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa, bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya, fa wallahi bima makna, maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari sadiq menjadi siddiq. Paham sampai sini? Tayyib. Maka dari situ dilekatkanlah gelar as-siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar as-siddiq yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali sirah sahabat, ya. Nanti kita bahas bagaimana tahunya, kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah enggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Fur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah, dimasukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi, kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis, kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana, gitu kan? Jangan kamu tahzan, itu kan menangis, bukan sedih. Ingat, kan? Sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Sudah ada keluar, walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya, buka'un. Ya, jadi kalau buka, itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak, itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan, itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking, kalau enggak ada musuh, itu sudah keluar tuh tangis itu, kan? Cuman karena ada musuh, dia jaga tuh. Ya, saking dijaganya beliau, tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi, kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini, as-siddiq. Tuh, lain waktu kita bahas lah ya. Kemudian, selanjutnya, sahib. Sahib. Kan disebutkan sahib, itu teman lekat. Kemana-mana sering ikut. Kalau shodiq belum tentu dekat, belum tentu lekat dengan Anda. Lekat tuh maksudnya kemana-mana ikutin, belum tentu gitu kan? Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting ketika Anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut kemana aja nih, sahib. Dari kata sahibayashab, ya? Sesuatu yang selalu mengiringi. Taim. Jamaknya disebut dengan ashab. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat yang sering mengiringi, setia. Teman dekat yang setia mengiringi, mengikuti. Kenapa sayang? Tidak boleh ada yang menangis. Belum punya teman itu ya, coba cari teman yang mana itu. Lihat sini, teman dekat yang setia mengikuti. Tapi ini masih umum. Kadang bisa bermakna baik, kadang bisa netral atau bahkan buruk. Netral atau bahkan buruk. Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikutin, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik, gitu kan? Tapi tidak sedikit juga, yuk ikut yuk, kemana? Ikut, masya Allah, traktiran ikut, makan-makan ikut, gitu kan? Jalan-jalan ikut, masya Allah, maksiat juga ikut, ya. Ini yang jadi masalah nih. Ada yang begitu, ada sahib ini. Kita ambil contoh di Quran aja misalnya, kan? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 32 sampai ayat ke-40. Dari posisi paling kanan di pertengahan agak ke bawah sedikit sampai yang paling kiri, ke atas sampai dengan ke tengah lagi. Kalau Anda buka ayat 34-nya, 32 ini kisahnya sampai ayat ke-40. Ada dua orang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua orang laki-laki yang melakukan pertemanan sampai akrab luar biasa, ya. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'ala li ahadihima jannataini. Dan kami tampilkan contoh kehidupan persahabatan tentang dua orang. Yang satu di antara keduanya kami berikan harta yang sangat banyak. Masya Allah, diberikan kebun-kebun yang luas, yang indah, yang rindang. Apa yang terjadi di ayat 34-nya? Kemudian dia berkata kepada temannya, faqala li sahibihi, dia berkata kepada temannya, lihat, ana aktsaru minka mala ya wa azzu nafara. Lihat nih harta saya. Lumayan nih, banyak daripada kamu. Kamu kapan kayanya seperti ini? Jadi ada teman dekat, yang satu biasa-biasa saja, yang kedua kaya. Saya sudah mencapai ini nih, kita temenan dari dulu, dari mulai SD, misal kalau bahasa kita gitu kan, kemudian naik ke atas, saya sudah mencapai level ini hartanya nih. Ya, posisi saya juga cukup tinggi, azunafara itu termasuk yang ditinggikan, punya kedudukan. Kamu masih begini aja, kapan naik levelnya? Jelas ya? Tayyib, dia katakan apa? Faqala li sahibihi, menggunakan kata sahib ini. Ya, jadi Al-Quran ingin melekatkan sebuah pesan bahwa ada dua teman dekat yang sangat lekat, dari dulu sudah dekat, yang satu sudah mencapai kemakmuran dunia, yang satu hidup bersahaja. Cuman sayang, dunia yang didapatkan ini ternyata menjadikan dia sedikit berpikir lebih jumawa. Kalau Anda teruskan ke ayat 35-nya, 36-nya, posisi paling kiri sebelah atas itu kan sampai turun, ya. Wadakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Kemudian dia mulai pamerkan kebunnya sampai dia berbuat zalim pada dirinya, mulai sombong. Ya, nih punya saya nih, ini anggur ya, anggur. Padahal tiap hari juga mungkin lihat anggur ya. Tayyib, nih lihat nih yang paling enak, nih yang begini dan sebagainya. Ada yang begitu. Ingat ya, ingat betul pesan ini ya. Ini kaidah dalam tafsir Al-Qur'an. Jika Anda temukan satu kisah di Qur'an, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, masih umum, artinya di masa depan pun akan terjadi yang seperti itu. Anda akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa gitu kan, Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas, ketemu lagi, atau bahkan ikut Anda terus ya, kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda gitu kan. Assalamualaikum. Bro, kita janjian ya, saya kan? Di mana? Di sini. Datang lihat tuh, tiba-tiba bawa misalnya, Masya Allah, padahal janjiannya cuma deket aja. Mau olahraga gak sibuk, tapi bawa Ferrari misalnya, gitu kan? Datang. Begitu masuk, Masya Allah, akhi. Ini bukan akhi, ini Ferrari. Ya, Masya Allah, cuma ingin nunjukkan misalnya kan? Ingin nunjukkan macam-macam. Itu pasti ada. Pasti itu. Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi. Karena ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini? Teruskan ayatnya. Dari mulai ayat ke 36, 37-nya, 38-nya, 39-nya, sampai ayat 40-nya. Bahkan ayat 38-nya, lihat-lihat kalimatnya. Qala lahu sahibu. Ketika temannya yang punya dunia itu mulai angkuh, maka teman akrabnya ini mulai mengingatkan. Lihat kalimatnya. Dia ingatkan, bagaimana cara mengingatkannya? Itu indah sekali. Dia mengingatkan kawannya supaya lebih mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka. Qala lahu sahibuhu, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Kawan, masa kamu enggak ingat Allah? Allah ciptakan kamu dari sesuatu tanah, akan kembali ke tanah, semua ini gak akan ikut. Ayo kamu banggakan dari sekarang. Kan ke alam kubur sama status kita. Apa kamu kira ketika dikuburkan semua itu akan dibawa? Kelihatannya sekarang seperti beda aja. Kamu pakai itu, saya pakai ini. Kamu mobilnya Ferrari, saya pakai angkot misalnya kan. Sama-sama ke kuburan, angkot saya gak ikut, Ferrari kamu gak ikut. Apa bedanya? Ya, pakaian kita juga sama. Ya, kain kafan juga kita sama. Masya Allah. Kamu silakan pakai aja, enggak ada masalah, kamu silakan. Di dunia kamu pakai kotak-kotak, saya pakai kain putih. Saya sama aja ketika meninggal kain kafan saya putih, kain kafan kamu bukan kotak-kotak gitu kan. Jangan tafsirkan yang lain ya. Jangan tafsirkan yang lain. Saya cuma isyaratkan saja ya. Isyaratkan saja, hati-hati. Hati-hati. Oh, ini agak sensitif. Ya pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Kita cuma kasih contoh, bukan yang lain-lain ya. Karena sekarang ada orang-orang yang kadang-kadang suka rumit memahami urusan. Padahal ya, isyarat Quran dan Sunnah itu mudah gitu kan. Tapi dia persulit kan. Wah ini Islam kita itu, Islam Indonesia, Islam khas, Masya Allah. khas sampai dimunculkan ini, jangan misalnya taruhlah ini jangan ke Arab-Araban, pakai yang menggunakan misalnya pakaian kita itu gak ada masalah sih, ya budaya Arab ya gak harus kita pakai, silahkan aja, itu net umum kok, silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Quran, hadis ingin jadikan kepribadian, masa dilarang? Itu kan tuntunan gitu kan. Jangan Anda katakan misalnya, oh ini Islam Indonesia khas, pakaiannya pakai sarung gitu kan, atasnya pakai batik, ininya pakai belangkon, silahkan, gak ada masalah gitu kan. Itu gak ada masalah, tapi jangan dibawa ke nuansa syariat. Nanti besok-besok Anda katakan, wah Islam Indonesia, Islamnya Arab makanya kurma, masya Allah, sunnahnya kurma, silahkan aja, nggak ada masalah. Islam Indonesia jengkol, ya kan? Silahkan aja, jangan dibatasi begitu. Di besok Islam Arab pakai kain kafan putih, Islam Indonesia pakai batik, gitu, kan agak aneh juga. Taip. Jelas di sini ya? Jadi jangan berlebihan lah di situ, jangan berlebihan. Dan kita doakan, jangan mencela. Kalau ada orang yang keliru, ya mungkin sedikit ilmunya, jangan kemudian dicela. Kasihan kalau terlampau banyak dicela dan Anda pindahkan pahala Anda kepada yang bersangkutan. Anda doakan. Anda doakan, doakan, kemudian berikan ilmu dan bermohon bukan cuma orang itu. Bermohon pada orang-orang di sekitar yang memiliki keilmuan untuk digerakkan oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk memberikan kedalaman-kedalaman. Paham sampai sini? Baik. Saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau ada yang baik kita hadirkan yang baik. Yang tidak baik kita tinggalkan. Jelas ya? Baik. Teruskan. Ini jamaahnya jadi ashab. Orang yang baik nanti mendapatkan teman-teman baik, bahkan nanti surga pun disebut dengan sahib jamaahnya ashab. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ada yang temannya surga. Kalau sudah temannya surga, dia lekat, enggak akan dipisahkan. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari, hum fiha khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman, menggunakan kalimat sahib jamaahnya ashab, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Kalau di Quran sudah ada kalimat ulaika ashabun nar, bukan cuma masuk tapi jadi ashab, itu artinya neraka enggak pengin berpisah dengan dia. Begitu dia mau lari, mau kemana? Sini. Kita kan temenan. Ya, tapi begitu mau lari diambil lagi. Kan ada yang begitu, ada yang berusaha lari. Bahkan nanti ada yang nerakanya spesial. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah gitu kan, suka celah orang, kadang-kadang istrinya juga sibuk gosip, itu spesial nerakanya. Khutamah itu, khutamah. Wailul likulli humazatin humaza allazi jama'a mala wa 'addala. Celaka bagi para pengumpat. Tayyib. Siapa yang dimaksudkan di situ? Lihat kalimatnya, pengumpat, pencela, disebutkan sifatnya. Allazi satu. Kalau allazi itu pasti menunjuk pada laki-laki. Ya, umumnya laki-laki. Allazi jama'a mala wa 'addada. Yang prianya sibuk mengumpulkan harta. Terus kumpulin lagi. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya kan? Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dia. Awas, hati-hati. Tapi yang paling menarik, ketika menyebutkan humazah lumadha, disebutkan sifatnya menggunakan ta marbutah. Ta. Jadi suaminya sibuk mencari harta diperbanyak, yang ta marbutah umumnya menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Dan sifatnya humazah lumadha. Itu bukan umpatan biasa. Kadang-kadang kalimat humazah lumazah itu umpatan-umpatan yang tidak disadari. Kayak ngobrolin orang, gitu kan? Bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, gosip. Taib. Jadi suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk kumpul-kumpul. Kalau ada yang menggunakan tak di ujungnya, itu menunjuk pada perempuan umumnya. Ya, sifat pada perempuan yang melekat dominan. Muslim laki-laki tambah tak di ujungnya, jadi muslimah perempuan. Mukmin laki-laki perempuannya, mukminah. Muhsin laki-laki perempuannya, muhsinah. Soim laki-laki perempuannya, tuh ketemu ya. Jadi humazah lumazah. Baik, lihat kalimatnya. Kalla la yumbazanna fil khatamah. La yumbazanna fil khatamah. Hati-hati, kali-kali jangan kerjakan itu. Kalau kalla itu jangan diartikan sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak itu kurang tegas kalimatnya. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Jangan lakukan. Baik, hati-hati. Kalau ada orang sibuk dengan dunianya, Anda sibuk kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap, ibadah tertunda. Burung aja yang gak dihisab, berangkat itu pagi, pulangnya sore. Paling telat sore, Pak. Dapat rezekinya. Ada untuk anak-anaknya, keluarganya. Berangkat pagi, paling telat sore. Dapat dia. Dan tiap hari enjoy aja. Nah, terbang sini, terbang. Sambil tasbih juga. Terbangnya sambil tasbih. Burung gak dihisab, berangkat tasbih. Memuji Allah, berangkat pagi, pulang sore. Cukup rezekinya. Antum yang dihisap, berangkat gelap, pulang gelap, belum tentu bertasbih, pulang ngomel-ngomel, berangkat kuku lutus gitu kan, masya Allah, pengen surga kan repot tuh. Dan belum cukup aja, mau nyari sebanyak apa sih, toh meninggal gak dibawa juga gitu kan. Jadi hati-hati, ini sahib pilihannya bisa surga, bisa neraka. Khutamah ini tidak biasa itu. Narullahil muqadah, allati tatali'u alal af'idah, itu neraka yang membakar. dari ujung kaki sampai ke otak bagian dalam. Tum tahu cara bakarnya. Kita ke ujungnya dulu ya, ke ujung ayatnya. Si amadim mumaddadah. Jadi kalau yang tadi ini, yang sahib yang ini, itu dia ada yang lari, diambil. Haus, diberi minum. Minumannya dari hamim. Hamim itu campuran tembaga yang dipanaskan. Ada yang dari darah, ada yang dari nanah, macam-macam. Ya, tayyib. Kalau mau makan dari duri-durian. La yusminu wa la yughni min ju'. Gak menghilangkan lapar, tidak juga menambah kemudian kekenyangan. Itu masih bisa bergerak. Ini enggak. Si amadim mumaddadah. Yang ini diikat begini, di tiang. Dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki. Terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, misal jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, gak akan naik ke atas. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus, sampai ke otak. Ke otaknya. Tatoliu alal af'idah. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Sholat gak dikerjakan, orang lain ngejar sholat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha alaihim musadah. Diintai, dilihat nih. Kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau enggak tobat tuh, begitu sampai ke sana sudah enggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi. Saya ikat ya poinnya. Karim. Tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab kecuali kawan yang menunjuk pada sifat-sifat kemuliaan. Punya sifat mulia dia. Di segala yang berasal dari kata karuma, akram, ini menunjukkan ada kemuliaan-kemuliaan. Bukan cuma baik ya. Tapi mengandung sifat-sifat mulia. Kayaknya di dalam bahasa Arab, kadang-kadang waktu-waktu yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan, lebih daripada yang lain-lain, itu sering kemudian disandingkan dengan kata karim. Kami saat tinggal di Arab, saya ketemu kawan, sudah masuk mau dekat Ramadan, ya, maka kita katakan Ramadan karim, Allahu akram. Ramadan karim, Ramadan banyak kemuliaannya ya, Allahu akram, Allah lebih mulia yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi kalau anda temukan di teman-teman anda misalnya, ada kemuliaan-kemuliaan melekat di dalamnya, maka anda dekati orang-orang seperti ini. Allah saja memuliakan dia. Masa kita tidak bisa mendekati dia? Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Maka kalau Allah sudah muliakan,